Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'ad. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang atas dengan izinnya kita bisa kembali berjumpa pada pertemuan subuh kali ini untuk melanjutkan sesi materi terkait dengan pokok-pokok keimanan. Salawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Selamat datang, Mahasantri Mahat Islam Rafiatul Akhyar, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semuanya ya. Amin. Izin menginformasikan sampai dengan subuh kali ini server kami masih dalam proses perbaikan. Untuk itu, kami menghimbau pada mahasantri sekalian yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkat untuk bisa gabung di grup resminya Mira Institute, baik yang di Facebook maupun di Telegram, agar teman-teman bisa selalu update terkait dengan kegiatan pembelajaran di Mira Institute. Silakan teman-teman cari namanya seperti yang sudah tertera di layar teman-teman sekalian. Ya, kami juga ingin menghimbau kepada teman-teman yang sudah tergabung di Zoom maupun yang di YouTube untuk senantiasa, untuk yang di Zoom khususnya, bisa menyesuaikan format namanya sesuai dengan format yang ada di layar teman-teman sekalian. Dan bagi teman-teman yang di YouTube yang berusaha masuk ke Zoom, silakan disesuaikan terlebih dahulu namanya agar bisa diterima oleh admin, dan teman-teman sudah diketahui sudah terdaftar sebagai mahasantri di Mira Institute. Kembali kami mengingatkan sebelum sesi dimulai untuk senantiasa menjaga adab-adab kita dalam menuntut ilmu. Luruskan niat kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, serius dalam menyimak sesi materi yang akan disampaikan. Gunakan pakaian yang sopan yang sesuai dengan syariat, duduk yang baik, tidak sambil rebahan, tidak sambil makan. Siapkan buku dan alat tulisnya. Jangan lupa untuk mencatat setiap materi yang disampaikan. Semoga Allah turunkan keberkahan dan Allah mudahkan kita untuk memahami setiap materi yang disampaikan. Juga dimudahkan kepada kita semua untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, sesaat lagi sesi materi bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, akan segera dimulai. Mari persiapkan hati kita, pikiran kita, tepikan hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita saat kajian berlangsung. Seperti menulis komentar di YouTube maupun kita membaca komentar. Tepikan hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita kembali diberikan kesempatan untuk beraktivitas di subuh kali ini waktu Indonesia bagian barat, dan tentunya menyesuaikan pula dengan waktu di mana sebagian dari saudara-saudari kita beraktivitas dan bertempat tinggal. Semoga seluruh aktivitas kita di hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dan dapat ditata lebih baik dibandingkan dengan aktivitas yang telah kita lalui. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum beriman dikuatkan jiwanya, dimantapkan lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan para pelaku maksiat, dan boleh jadi kita termasuk di antaranya, disentuh jiwanya oleh Allah untuk bertobat sebelum wafat kembali kepada Allah, dapat menata jalan-jalan kehidupan yang baik, hayatun thayyibah, dan diakhiri dengan kematian yang mulia, husnul khatimah. Untuk itu mari kita berikhtiar dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala ikhtiar-ikhtiar kebaikan yang mampu kita lakukan dengan beramal soleh, dan pondasi amal soleh akan sangat kuat bila ditopang oleh aspek keilmuan yang kokoh. Karena itulah kita mencoba belajar, dan diantara pelajaran kita yang pokok saat ini adalah mendalami pondasi ilmu yang paling utama, yaitu akidah, sebelum sampai kepada bab fikih dan turunan-turunan yang lainnya. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita telah mencoba memasuki subtopik yang baru, subtopik dari topik kedua di simpul iman, dari 6 simpul yang harus kita kuatkan untuk menyusun cengkraman kokoh di dalam jiwa yang disebut dengan akidah itu, sehingga melahirkan satu dampak keyakinan yang kuat, tidak bisa digoyahkan, tidak ada keraguan, disebut dengan iman. Orang yang mampu mengikat dengan kuat dan melahirkan sifat yakin tanpa ragu, maka namanya disebut dengan mukmin. Usaha kita untuk menjadi mukmin, memiliki identitas dengan keimanan yang kuat tanpa ragu serta mengikat di dalam jiwa, menjadikan kita mesti membahas dengan tuntas, memahami dan mengamalkan hal terkait dengan 6 simpul utama, 6 pokok utama. Pokok ini yang kita kenal dengan rukun iman. Alhamdulillah, 2 telah kita bahas dari iman kepada Allah dan segala yang terkait dengannya telah kita tuntaskan. Goalnya adalah zikrullah, ingat baik-baik. Ya, goalnya adalah zikrullah. Selalu kita ada bagian yang dicurahkan untuk evaluasi pemahaman dari aspek praktikal. Jadi pola belajar kita itu, ya, ini mulai dari tingkatan dasarnya, mengetahui, ya, dengan ditransfer pengetahuan kita mengetahui dari sumber-sumber keislaman yang valid tentunya, ya, dari sumber ilmu yang valid, ya kan, baik dari nanti Al-Quran, kemudian juga hadis, ya kan, kemudian juga nanti ada penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh para ulama kita dengan level yang berbeda-beda tentunya, baik dari kalangan sahabat nantinya, kan? Kemudian tabi'in, ya, ataupun juga tabi'at tabi'in dan ulama-ulama sampai ke taraf yang kontemporer, kekinian, yang memiliki manhaj, kan? Dasar-dasar pembelajaran yang tersambungkan kepada ulama-ulama sebelumnya sampai nanti ke sini, ya, terhubung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan sumber, termasuk kesini larinya nanti Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang coba kita hadirkan. Dan dari sini kita memiliki tradisi tentang sanad dan matan, ya, turunkan sini kita memiliki tentang sanad kemudian matan. Ini saya tekankan di awal dulu karena nanti semua tinjauan-tinjauan tentang sumber pengetahuan kita ini akan diukur oleh dua hal ini. Dan ini tradisi yang hanya dimiliki oleh orang Islam sampai detik ini. Ya alhamdulillah, karena itu semua referensi keberagamaan kita itu begitu teruji, sangat ketat, sangat selektif, sehingga kita bisa telusuri apakah ini benar referensinya terhubung pada sumber utama yaitu Rasulullah SAW. Ya kan? Kalau dalam Quran sudah jelas, sudah pasti karena ada penjagaan, dan juga Allah bahkan men-challenge kita untuk membuktikan bahwa Al-Quran ini firman Allah. Ya kan? Bukan makhluk, bukan karya manusia, bukan dibuat-buat, tapi terhubung langsung ya melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ada tantangan sejak 15 abad yang lalu, sejak awal mula Quran diturunkan. Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Al-Baqarah ayat 23 itu. Ya kan? Kemudian juga di Al-Isra bahkan ditegaskan, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadzal Quran la ya'tuna bi mithlih. Ya, walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Walaupun berkumpul jin dan manusia, dipersilahkan untuk membuat semisal Al-Quran. Ini enggak ada satupun kitab suci di muka bumi ini yang menantang kepada siapapun untuk meriset, membuktikan kebenaran isi kitabnya, kecuali Al-Quran. Silakan Anda cek. Dan juga mengajak untuk kita berpikir, ya, dan menampilkan berbagai aspek mu'ajizatnya. Mulai dari mudah dihafalkan, bertahan tanpa ada penyempurnaan-penyempurnaan, tidak ada aib yang ditemukan. Kan kita tidak pernah menemukan Quran edisi revisi sampai dengan sekarang. Kan? Karena memang ini jaminannya mutlak dari Allah. Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Pun demikian hadis ini ada tradisi untuk menjaga otentisitasnya ya, serta validitasnya, kemurnian dan kebenarannya. Apakah benar bersumber dari Nabi? Tahu dari mana ini Nabi mengatakan? Kan ketat sekali. Maka diteliti jalurnya sampai kita temukan istilah sanad namanya. Nah, sanad ini yang terus berlangsung di setiap masa sampai ke kita pun akan ditelusuri. Dari mana, sampai ketemu dengan sumber utamanya itu Rasulullah SAW. Ini pun gak akan ditemukan di konsepsi keilmuan yang lain kecuali di Islam. Silahkan dicek. Ya, silahkan dicek. Bisakah Anda memastikan bahwa ajaran yang sampai ini bersumber dari penutur asalnya? Dari si fulan sampai ke sumber asalnya. Ya? Kemudian dalam saat yang bersamaan, Anda bisa memastikan kualitas para penyampai itu. Itu ada kriterianya juga. Nggak semua bisa diterima. Ya? Diteliti siapa si fulan ini. Apakah pernah berbuat salah atau enggak? Salah ucap, pernah ngarang cerita, pernah berbuat fasik, pernah menyimpang, pernah mabuk, pernah ini, pernah itu. Nanti statusnya bisa beda-beda. Dari mulai sahih, ya. Ini sedikit dulu ya sebelum kita masuk, karena ini akan terbawa terus nanti. Ya. Dari mulai sahih, kemudian nanti ada da'if. Ya. Da'if itu nanti akan dibagi lagi. Kalau nanti putus di tengah-tengah jalurnya, itu apa namanya. Ya. Dari mulai nanti ada yang munqati itu terputus. Ya. Dari maktu itu putus sama sekali. Dari majhul orang yang gak diketahui. Dari mu'adal putus tengah-tengah. Ya. Dan macam-macam terus ini dibagi lagi nanti. Ya, ada turunannya. Nah, ini pun sampai nanti puncak tertingginya yang nggak bisa dipakai hujah, dikenal dengan 3M itu. Ya, ada munkar nanti yang diingkari. Ya, kemudian nanti ada matruk yang ditinggalkan. Nah, kemudian satu lagi ada maudhu', ya, yang memang palsu, nggak bisa dipakai sebagai hujah. Ya, jika 3 ini ada, maka sama sekali nggak bisa dijadikan sebagai sandaran. Ya, kalau ada di luar 3 ini tapi koalisinya beda-beda, ya, kualifikasinya beda-beda, semacam saya beri contoh kalau ingatan kurang sedikit aja, beda titik dengan koma, itu turun dari sahih menjadi hasan nanti hadisnya. Ya, kualifikasi dhaifnya dhaif yang makbul gitu kan, masih bisa diterima, tapi ini pun masih dibatasi. Nggak bisa dipakai pokok dalam akidah, dalam keyakinan. Hanya cabang-cabang furu'iyah seperti afdholiyatul amal, keutamaan-keutamaan untuk beramal. Ya, hanya untuk support itu boleh. Ya, karena kenapa? Untuk support amal saja, jangankan hadis, kata-kata biasa pun untuk mensupport kita, itu bisa kita sampaikan, asal jangan didisbatkan kepada Rasulullah. Ya, nah, kalau kita ingin sampaikan, makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu kan kalimat yang sangat bagus, tapi bukan sabda Nabi. Ya, itu bukan kalimat Nabi, itu bukan hadis. Boleh-boleh saja kalau ingin disampaikan, ya, tapi jangan disampaikan kepada, disandarkan kepada Rasulullah. Nanti ada kualifikasi yang makbul dengan syarat tertentu, ada yang tertolak. Ini ragamnya macam-macam. Nah, ini di Islam ada seperti ini, jadi kita bisa seleksi ya, secara ketat sampai kita memastikan ke sumber utama, saking tingginya ya, kualifikasi referensi dalam Islam itu untuk memastikan kebenaran satu ajaran. Ini menunjukkan bahwa di Islam itu ibadah itu nggak main-main. Gak asal kita kerjakan begini, lakukan begini. Sampai diteliti benar gak sumbernya. Ini gimana ini pemahamannya dan sebagainya. Nanti setelah ini paham, baru ke isinya. Redaksinya. Ya. Redaksinya, materinya. Ya kan? Informasi yang disampaikannya. Ini. Ini pun masih ada bidangnya lagi. Masih dikaji lagi. Ya kan? Nah, jangan-jangan sampai di sini sanadnya betul. Benar sampai sanadnya. Bagus gitu kan. Sanadnya nggak ada masalah. Oke, penuturnya sampai orangnya sikoh semua. Ya kan? Tapi pertanyaannya, ini materi yang disampaikan ini, apakah benar atau tidak? Dalam arti apakah sejalan dengan Al-Quran, sejalan dengan hadis-hadis Nabi yang lainnya, atau jangan-jangan kadang-kadang ada yang nggak sampai informasinya, bahwa materi yang disampaikan oleh sanad ini bukan keterangan dari Al-Quran, bukan keterangan dari Rasulullah SAW, tapi kutipan yang disampaikan misalnya dari tuturan-tuturan orang dulu. Ya, seperti ada istilahnya nanti Israiliyat misalnya, ya. Nah, apakah ini asli matannya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Atau qaul terkait dengan sahabat atau tabi'in. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau nanti kita punya istilah-istilah, kalau ke Allah berfirman, kalau ke Nabi bersabda, gitu kan? Nah, kalau ulama bisa disebut qaul ulama. Walaupun nanti dalam bahasa Arab menggunakan satu kata, qala, qala Allah ta'ala, qala Rasulullah. Tapi ulama sampai memberikan detail kepada kita untuk membedakan. Kan? Allah berfirman, kita dengar kan? Rasulullah SAW bersabda, ulama berkata, berpendapat. Ini makanya ada aqwalul ulama, qaul ulama. Kan? Nah, nanti di qaul ini pun teman-teman sekalian ada turunan lagi. Ya, kata-kata ini nanti. Di antaranya nanti ada pendapat-pendapat yang terkait dengan pandangan-pandangan, ya, tentang hukum-hukum, maka dikenal oleh kita dengan madhab namanya, ya kan? Nah, madhab ilaihi, apa yang cenderung, ya, cenderung ke sana gitu. Ya, itu mengacu kepada ke atas nanti, ya, terkait dengan sabda, apakah sabda Nabi SAW, apakah terkait nanti atasnya firman Allah Subhanahu wa taala gitu kan? Kalau ini jelas nanti terkait dengan Al-Qur'an. Ya. Kalau di sini nanti ada hadis qudsi, ya. Salah satunya yang nanti qala Allahu ta'ala dihubungkan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu kan? Cuma nanti kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya dari Allah, kalau hadis lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi petunjuk untuk menyampaikannya maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha di surah An-Najm itu. Ini saya ajarkan sedikit dulu sebagai pembuka. Nanti setelah kita agak senggang paham inti dari pelajaran, kita akan share apa yang guru kami ajarkan juga kepada saya tentang ilmu hadis, dasarnya bagaimana, cara cepat memahami hadis. Jadi kita baru dengar sedikit, nanti saya share apa yang guru saya ajarkan, ya. Jadi kita baru dengar begini, kita bisa menduga, oh ini hadisnya sahih, oh ini dhaif, no. Oh ini palsu. Ya. Nanti ada kitab-kitab ulama yang memberikan kualifikasi seperti itu. Seperti Al-Manarul Munif fi Sahih wal Dhaif karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu ada salah satu karya ulama, bukunya kecil sekali tapi isinya sangat berharga, ya, sangat luar biasa. Nah, ini nanti lagi ada qaul-qaul yang sifatnya nanti Israiliyat, ya, Israiliyat. Liyat. Ya kan? Nah, Israiliyat ini cerita-cerita atau kisah-kisah yang disampaikan dari tuturan masa lalu, ya, sebelum era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada era Nabi itu dari garis genealogi Bani Israel sampai. Nah, ini nanti ditinjau, ditimbang itu dua, ya. Dari riwayat ditimbang dua, tidak dibenarkan, tidak disalahkan sekaligus. Jadi kalau ada nanti yang seperti itu tuturannya, maka dicek, ya, disesuaikan dengan keterangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, juga terutama dengan keterangan Al-Qur'an untuk ditimbang, ya kan? Jadi timbangannya tetap kembali kepada Al-Qur'an dan hadis ke sini. Ini sumber utamanya. Makanya disebut dengan sumber. Ya, sumber hukum, sumber pengetahuan, ya, sumber segala informasi, ini sumbernya ke sini. Ini sumber hukum. Ya, ingat ya, ini sumber hukum, ada produk hukum, nanti berbeda. Ada dasar hukum, karena itu ilmunya pun nanti ada turunannya. Ya, seperti nanti sumber hukumnya Al-Quran dan Hadis. Untuk memahami Al-Quran nanti ada ilmu tafsir untuk membantu kita menjelaskan sehingga melahirkan tafsir. Ya, nanti di Hadis ada turunan ilmu lagi. Ya, ada untuk menelusuri ini ada dirayah, ada riwayat, kan? Dikenal dengan mustalah hadis. Nanti ketika jadi hukum, ada dasar-dasarnya pokoknya disebut dengan usul fikih. Kaidah-kaidahnya kawaid fikih. Dari sini melahirkan produk hukum disebut dengan fikih. Ya? Nah, jadi kalau Anda bertanya, misalnya, Ustaz apa hukumnya ini? Nah, itu sudah ingin melahirkan produk fikih. Nggak sembarangan. Ya, jadi nggak bisa baca Al-Quran, baca hadis, langsung keluar hukum. Tidak. ya ada tata caranya, ada produknya, bagaimana memahami Quran dan hadis ini, ya ada standar keilmuannya, ada perangkatnya. Maka apa nih tinjauannya secara usul fikih, maknanya kemana, kaid fikihnya bagaimana, hadisnya pemahamannya bagaimana, apakah kualitas sanadnya benar, matannya benar, dan sebagainya, ada turunan. Ya, nanti boleh jadi sanad itu oke, sempurna secara keseluruhannya, bagus tuh ya, nggak ada masalah. Tapi ternyata dari segi matan ini, informasi yang disampaikan dari Israiliyat bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Nah, maka nanti biasanya para ulama menyampaikan, ini informasi yang disampaikan oleh entah itu sahabatkah misalnya di sini ya, sahabatkah atau tabi'inkah gitu. Nah, di level ini menyampaikan ini loh, dari dulu ada informasi begini, tapi isinya bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran. Berarti di sini kita duga ada pembelokan, nanti dibahas rasionalitasnya bagaimana. Yang benar secara nasnya seperti apa, ini ulah siapa dan sebagainya, tujuannya apa dan sebagainya. Itu indah sekali keilmuan dalam Islam itu. Kalau kita masuk mencelupkan diri ke dalamnya dan mensibuah diri kita untuk meluaskan wawasan, keilmuan, dan kedalaman pengetahuan. Nanti kalau benar, dilihat, oh sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, siapa jalur penyampainya, dari mana ditemukannya, ini membuktikan originalitas sampai ke atasnya. Dan dibuktikan secara rasionalitas, secara logika, ini begini, begini, begini, itu dasarnya. Jadi benar-benar dalam Islam, pencarian dengan pengetahuan itu puncaknya adalah kebenaran. Al-Haq. Jadi bukan sebuah pembenaran. Dan gak ada satupun di muka bumi ini, ajaran agamanya yang mengajak penganutnya, bahkan orang di luar pemeluknya itu untuk meriset isinya. Kecuali Islam. Dan risetnya pun itu sangat objektif. Ya, kita didorong untuk menemukan sebuah kebenaran, al-haq. Al-haq itu namanya kebenaran mutlak. Jadi ada as-sidqu, ada al-haqqu. Kalau as-sidqu itu bisa masih relatif maknanya. Makanya di ilmu balaghah itu ma yahtamilu as-sidqa wal kadhiba. Ya, sesuatu yang bisa mengandung unsur-unsur kebenaran tapi juga bisa disangkal oleh yang lainnya. Jadi masih relatif. Ya, warna apa sih yang paling bagus? Saya mengatakan putih. Ada orang berkata, enggak lah, yang bagus itu biru. Ada orang berkata, tidak lah, yang bagus itu pink gitu kan. Nah, itu bisa relatif. Tapi ada yang mutlak, yang nggak bisa disangkal oleh siapapun. Tapi saya katakan, dari mana matahari terbit? Ya, di timur. Ya, semua sepakat ke situ. Nah, sesuatu yang nggak bisa disangkal, yang mutlak sifatnya, itu hak namanya. Al-haq. Karena itu Allah memperkenalkan semua kebenaran yang bersumber dari Allah dengan al-haq, bukan dengan as-sidqu. Ya, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 147 contohnya. Ya kan? Selalu menggunakan kata al-haq. Al-Haq nih. Jadi semua keilmuan dalam Islam itu mensupport kita semua, baik pemeluknya, pemeluk Islam atau bahkan yang belum beriman, semua diajak untuk menemukan kebenaran. Silakan. Dan perintahnya adalah menegakkan satu kebenaran, ya, qa'iman bil qisla. Bil qist, satu keadilan, kebenaran yang berkeadilan. Ya, itu Masya Allah benar dan adil, proporsional. Ya, ini ada di Quran surah ketiga Al-Imran, isyaratnya ayat ke-18. Ya kan? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisla. Siapa yang mampu menemukan kebenaran, ya, dan puncak dari kebenaran itu adalah membuktikan bahwa Allah Tuhan yang hak. Kata Allah itu, Allah sendiri yang maha mengetahui bahwa dia hak. Yang kedua, para malaikat yang memang dicipta tanpa maksiat seperti yang pernah saya uraikan dahulu. Dan ini dia, pemilik pengetahuan yang didorong oleh rasa kebenaran yang berkeadilan. Jadi memang untuk membuktikan kebenaran, bukan mencari pembenaran. Ini indahnya dalam Islam. Bahkan ketika Anda menemukan kesimpulan pun tidak dipaksa. Ya, la ikraha fiddin, lakum didukum waliyadin. Cuma nanti masing-masing membawa konsekuensinya ketika menghadap kepada pencipta yang paling utama, yang paling agung, yang maha tunggal, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Objektif kan? Nah, terus kalau orang mau marah di sisi apa coba? Kalau mau mencela di sisi apa? Nggak ada celahnya. Nggak ada celahnya, nggak ada alasan untuk marah, karena sangat objektif. Membuka diri untuk diteliti, silahkan. Ya, bahkan men-challenge kalau Anda ingin membuat yang semisal, mampu atau tidak, gitu kan? Lalu membuat kita berpikir, mengajak, mudah untuk dihafalkan oleh semua kalangan. Tidak pernah mengalami perubahan, gitu kan? Dan puncaknya mendorong kita mendapatkan satu kebenaran yang sifatnya hakiki dan berkeadilan. Bil qisla. Qisla itu sesuatu yang menunjukkan pada kebenaran dengan sisi-sisi keadilan yang sempurna. Dan pada akhirnya objektif. La ikraha fiddin, gak dipaksa kok. Lakum dinukum waliyadin. Terus kalau mau marah, kenapa harus marah gitu kan? Dari sisi mana? Ingin marah, ingin mencela? Gak ada. Nah, ini ini yang sangat menarik gitu. Dan seharusnya menurut saya, kalau kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kemuliaan diri kita sebagai makhluk yang berakal, dan akal itu digunakan sesuai fungsinya, mudah sekali memahami Islam. Kayak di Islam tuh gak ada yang susah. Ya, kita mau bahas tentang apapun, aspek ketuhanan gak berbelit-belit gitu. Sudah, Tuhan itu Esa, Allah satu, tunggal, selesai. Begini caranya, logikanya begini, tuntas. Ya, jadi semuanya dibuat mudah di Islam itu, gampang. Dan setiap masalah ada jawabannya. Silahkan Anda tanyakan, hampir setiap pertanyaan itu, sumbernya akan selalu nih. Ini di Quran, ini di hadis, ini di kaul ulama begini, ini sahabat begini, tabi'in begini. Semua sumbernya akan ke sini. Dan itu disebut dengan satu bahasa yang disebut dengan dalil namanya. Coba Anda tanyakan, masalah apa saja? Kita ini sedang mengkomparasikan ya, dengan tujuan menguatkan keyakinan kita bahwa Islam itu benar. Ya, tentunya dalam persepsi kita. Dan itu pun bisa diuji secara objektif, sehingga setiap orang berhak mendapatkan sebuah kebenaran. Karena agama itu kan hak asasi yang melekat pada setiap diri manusia. Dan berhak mendapatkan kebenaran, gitu kan, yang sifatnya objektif. Dan Allah itu maha terbuka, ya, maha indah, maha dalam. Silakan sampai setiap orang menemukan sisi kebenaran yang dimaksudkan. Nah, kenapa saya penting terangkan ini? Karena nanti ada turunan-turunan pembahasan di kita itu yang akan terkait berkelindan dengan dasar ini. Termasuk persoalan-persoalan yang muncul kekinian, ya kan? Yang kalau dinisbatkan ini ada hadisnya, ini ada riwayatnya, maka dicek standarnya. Kita punya standar. Benar nggak hadisnya? Ya kan? Benar nggak riwayatnya? Ya kan? Kalau ada yang sahih, yang benar-benar kuat, kenapa harus pilih yang lemah, yang bermasalah? Ya kan? Nah, ya kan? Ada yang bermasalah tuh. Dan itu sepakat ulama meninggalkan. Jadi ulama aja sepakat meninggalkan, masa Anda yang bukan ulama gitu kan menganjurkan untuk dilakukan, kan jadi aneh gitu, ya? Nah, kemudian juga yang paling menarik adalah, teman-teman sekalian, nah, di aspek ini, dua, jadi standar yang paling utama untuk menilai. Nah, ini yang sekarang, secara sederhana, ya, ini seharusnya kan ulama kuat menjembat tadi ini. Sangat kuat, tapi tidak semua orang juga punya kepakaran di bidang ini. Jadi ketika menemukan informasi hadis, ya kan, sebetulnya hadisnya sampai di mana berhentinya? Apakah sampai ke sahabatkah, atau bahkan tabi'inkah, ya kan? Atau benar-benar hadis itu kan perkataan. Tapi perkataan ini dinisbatkan kepada siapa? Seharusnya setiap hadis itu, kalau istilahnya sudah hadis, ini ke sini nih, ya, titik akhirnya. Tapi nanti ada yang dinisbatkan itu nyampainya cuma ke sini, ya kan? Jadi sebuah informasi, nyampainya cuma ke sini, ya kan? Nggak sampai ke sini, istilahnya pun beda-beda, ya kan? Beda-beda, hati-hati. Nanti ada marfu', ya kan? Ada munqati', terputus sampai siapa, diangkat sampai kemana, sampai ke sini, sampai ke sini. Nah, kalau sudah sampai sini, dilihat apakah itu sifatnya pendapat, apa sifatnya pemaknaan kepada hadis Nabi dan sebagainya. Atau informasinya bukan dari Nabi, tapi menyampaikan sebuah informasi seperti dari Israiliyat yang memberikan sebuah pandangan hukum. Baik, bagaimana prakteknya? Nah, ini yang sudah kita sampaikan dalam beberapa hal, teman-teman sekalian, termasuk dalam pembahasan aspek rukun iman. Alhamdulillah, ini standar saya berikan dulu sebelum kita bahas lebih jauh. Alhamdulillah, materi kita setelah kita mengetahui dengan dasar seperti ini, ya, jadi pola yang saya sampaikan untuk mengajar supaya kita mendapatkan informasi, polanya seperti ini. Ada sisi selektivitas, jadi kita mengacu kepada sumber dalil dulu, dari mana sih infonya, gitu kan? Dari Al-Quran itu kita dahulukan, dari hadis kita dahulukan, karena ini yang paling otentik. Ya, paling otentik dibandingkan dengan informasi manusia yang mungkin bisa ada perbedaan nilai, ya. Perbedaan pendapat, perbedaan latar belakang keilmuan, kesempurnaan mendapatkan informasi. Manusia itu hanya bisa menyampaikan kalau ada data masuk. Data masuk yang bisa dilihat oleh penglihatan, didengar oleh telinga, atau dicerna oleh pikirannya. Masuk data, nanti ditransformasikan jadi informasi, dari informasi di pengetahuan. Ya, setelah mengalami uji-uji, hipotesa-hipotesa dan sebagainya. Itu dasarnya demikian, sehingga dia bisa diuji apakah benar atau tidak, secara logika bagaimana dan sebagainya. Tapi ini mutlak. Ini mutlak, ya. Karena itu, dalil atau sumber informasi yang disampaikan untuk menguatkan satu informasi, kita selalu sampaikan dari sini dulu, nanti perbandingannya, baru dinalar secara logika dan sebagainya. Setelah itu, kita masuk ke aspek pemahaman, ya. Jadi, jangan berhenti sampai ke kita tahu. Sudah tahu, harus paham. Apa maksudnya, arahnya kemana. Nah, lalu yang terakhir setelah paham, itu adalah praktek. Bagaimana prakteknya? Apakah dilakukan, ataukah ditinggalkan, ya kan? Apa cukup sampai ke pemahaman yang memberikan satu inspirasi? Ya, jadi ini bisa dikerjakan, dilakukan, nah, ditinggalkan, ya kan? Atau menjadi sebuah inspirasi saja. Ya, yang harus diketahui sebagai satu motivasi kehidupan. Ya. Motivasi. Misalnya saat kita kena musibah, Allah kemudian kisahkan orang dulu pun kena musibah. Ya, jadi orang dulu pun yang soleh-soleh diuji juga. Masa kita yang belum kuat solehnya nggak mau diuji gitu kan? Nanti alasannya disampaikan jadi motivasi. Ada yang informasi disampaikan untuk ditinggalkan. Ya, ini zina berbahaya. Didetilkan pemahamannya. Ini dampaknya akan begini, begini, begini. Ya, ini miras santika. Turun ayat misalnya melarang. Ini dampaknya akan begini, begini, begini. Merusak akal, mengacaukan tuturan dan sebagainya. Tinggalkan itu. Ya. Ada yang harus dilakukan, ini konsepnya banyak, ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak, dan seterusnya. Nah, mengetahui sumber informasi, memahami, dan mempraktekkan, itu secara singkat disebut dengan tilawah namanya. Ya, secara singkat disebut dengan tilawah. Dari tala yatlu tilawatan. Nah, pola seperti ini yang dianjurkan oleh Al-Quran. Dianjurkan oleh Al-Quran. Ya, galian kedalamannya disebut dengan fikih namanya. Galian kedalamannya yang melahirkan sebuah produk. Untuk kalau sudah fikih itu mengandung satu, bukan hanya pemahaman yang kuat, dorongan untuk mengamalkan, tapi juga mengandung sisi kesungguhan, keseriusan. Ya, jadi pemahaman yang disupport oleh kesungguhan dan keseriusan itu nanti menjadi fikih. Ya, dari tafaqqaha, ya, ini dari faqaha, nanti di Al-Quran redaksinya ditingkatkan lagi dengan menggunakan tafaqqaha ya tafaqqahu, ya, tafaqqahu. Yang paling dasarnya ini, ya. Jadi kalau ke tahap ikra, itu masih umum, ikra masih di sini untuk mengetahui. Ikra, paling dasar itu paling standar yang ikra, untuk baca untuk mengetahui. Itu awal-awal. Tapi kalau kita sudah mau masuk kepada aspek praktikal, paling standarnya berubah jadi tilawah ke sini. Ya, baca untuk mengetahui, pahami, amalkan. Ya, demikian nanti dalam setiap aspek kehidupan kita, bahkan dalam ibadah. Perintah sholat kan pakai tilawah juga. Quran Surah 29 ayat 45. Utslu, ini kata perintahnya utslu. Utslu ma'uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Kalau mau sholat, kata Allah itu, biasakan kita ketahui dulu bagaimana cara takbir, bagaimana bacaan yang diucapkan. Makanya kita belajar kan? Nah, setelah itu jangan berhenti di sini. Kalau sholatnya ingin berdampak pada jiwa kita, pada perilaku kita. Kalau sekedar menggugurkan kewajiban, sampai sini selesai. Belajar tahu cara bacanya, belajar tahu cara gerakannya. Membuka dengan takbir, diangkat tangan misalnya sampai sebahu begini, diucapkan Allahu Akbar, sampai salam. Ini kita kerjakan, selesai gugur kewajiban. Secara fikih benar, dapat pahala. Sampai situ, menjadi perbuatan hasanah. Kan dapat 10 kebaikan insyaallah sesuai dengan kualitas dari ibadah yang kita tunaikan. Kalau kualitasnya bagus bertambah, kalau berjamaah beda lagi, itu ada referensi tersendiri di Al-Qur'an, di hadis menyampaikan kepada kita. Hey, tapi feedbacknya, manfaat dari sholat itu bagi kehidupan kita dan pengaruhnya kepada perilaku itu tidak akan terasakan. Karena apa? Karena level pembelajarannya tidak sampai sini ke pemahaman. Ya kan? Beda ketika Anda menunaikan sholat dengan paham, kenapa tangannya begini, kenapa ruku harus jajar, kan? Kenapa sujud harus 7 bagian dari anggota tubuh menempel dengan sempurna, kenapa kalimat yang diucapkan ini, apa maknanya, apa hikmahnya. Nah, ketika ini semua ada, maka dipraktekkan nanti di dalam kehidupan, baik sifatnya pengetahuan atau pemahaman. Ketika ditransformasikan dalam bentuk perilaku kehidupan, maka muncullah tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini yang terjadi dulu. Ya, orang-orang generasi emas yang terbaik itu, makanya dari jahiliyah itu bisa bertransformasi menjadi khairu ummah. Kok bisa gitu kan? Ada yang paling sombong sekalipun tiba-tiba ketika sholat jadi orang paling tawadhu, yang keras jadi orang paling tegas, gitu kan? Yang orang paling pelit, gitu kan? Dan sebagainya jadi orang paling dermawan. Itu bisa merubah perilaku. Nanti ketika masuk fikih, ketika masuk bab syariat, kita akan bahas ini turunannya. Nah, hanya maksud saya ingin saya katakan, semua aspek pembahasan kita manhajnya akan begini. Inilah tilawah. Kalau kita serius sungguh-sungguh memahaminya, mendalaminya, sampai aspek kepengamalan dan sharing. Ya, berbagi. Jadi nggak berhenti sampai di sini, tapi kita teruskan dengan sifat dakwah. Dakwah, ada unsur berbaginya. Ya, ada unsur menyampaikan, mengajarkan, ada unsur tablighnya. Ada mengajak, ya kan? Dan menyampaikan. Maka katanya berubah nanti menjadi ini, menjadi tafaqquh. Tafaqquha ya tafaqquhu tafaqquhan. Kesini. Dan ini kalau level belajar kita sampai sini, itu sama nilainya dengan jihad fisabilillah. Sama dengan nilainya sama dengan jihad fisabilillah. Disamakan dan disebut, diapresiasi oleh Al-Qur'an, naik level menjadi ciri khas orang beriman. Redaksinya menggunakan kata mukmin, bukan amanu lagi, bukan yu'minun lagi, mukmin. Mukmin. Nah, mukmin jamaknya mukminun. Jamaknya mukmin itu saya jamakkan saja begini. Ya. Jadi naik level, kan saya pernah jelaskan perbedaan antara amanu, yu'minun, mukminun. Kalau sudah mukminun, artinya identitas keimanannya melekat pada dirinya. Dan semua aspek perilaku, baik dari perkataan, perbuatannya, dibimbing oleh imannya. Karena melekat kuat di sini. Nah, tipikal mukminun itu levelnya sampai sini, sampai tafaqquh. Karena itu, sebagai apresiasi, karena pendalaman, kesungguhan, keseriusan, diturunkanlah Quran surah ke-9. At-Taubah ayat 122. Ya. Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid-din. Tafaqquh. Ya kan? Mana unsur dakwahnya? Teruskan ayatnya. Wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Baik, masyaallah, ya kan? Wa ma kana al-mu'minun. Mu'minun disebutkannya. Dan tidaklah orang-orang beriman itu yang imannya sudah melekat menjadi identitas bagi dirinya sehingga membimbing perilaku hidupnya. Ya, perilaku yang berkeimanan. Kan? Ada yang perilaku yang berkeilmuan, berkemajuan, berkeimanan. Ini perilakunya berkeimanan. Ya, itu menarik. Tidaklah semuanya pergi untuk berjihad, mempertahankan secara militer karena waktu itu banyak sekali serangan-serangan ya, kepada orang-orang Islam sehingga nanti ada ayat-ayat untuk mensupport mempertahankan diri sehingga kita kenal dengan jihad, jihad fisik. Semua bersemangat ya untuk membela iman, membela wilayah, teritorial dan sebagainya karena ibadah, untuk ibadah kepada Allah. Nah, Allah turunkan kemudian satu ayat yang nilainya serupa dengan itu, dengan jihad itu. Nanti yang tadinya jihad secara fisik ada juga nanti bandingannya jihad dengan ilmu, jihad dengan fikiran, dengan pengetahuan. Ya, falaula min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid-din. Nah, maka hendaklah ada sebagian di antara orang beriman itu yang mengonsentrasikan dirinya untuk serius mendalami tuntunan dalam ad-din. Apa itu ad-din? Al-Islam. Innad-dina 'indallahi al-Islam. Ya, ketika ayat ini diturunkan, komentar semua para ulama tafsir menilai ayat ini semua sama. Ya, apa itu? Ayat ini diturunkan untuk memberikan nilai yang setara dengan jihad secara fisik. Jadi kalaupun ada seseorang yang fokus di bidang ini, belajarnya seperti ini, dia wafat, itu statusnya jihad fisabilillah. Ya, walaupun nanti kualifikasi tata cara untuk memakamkan dia ketika meninggal misalnya dalam pembelajarannya, atau ada orang syekh yang sedang mengajar dengan pola seperti ini, murid yang belajar dengan pola seperti ini, dia meninggal, itu jihadnya fisabilillah. Cuma cara dia untuk kemudian dikuburkan ya, dari mulai dikafani sampai dikuburkan itu berbeda dengan yang fisik. Karena itu yang fisik disebut jihad dunia wal akhirah. Nanti ada jihadul akhirah duna dunia, itu pun ada tingkatannya lagi. Nanti ada jihad dunia dunal akhirah. Ada yang nilainya dunia akhirat seperti yang fisikal itu dengan harta, dengan jiwa, kan? Kemudian ada yang kualitas akhirat ya, tanpa dunia. Jadi di dunianya jarang disebut jihad padahal itu jihad secara penilaian akhirat. Nah, kualitas tertingginya ini dengan pengetahuan. Nanti di bawah itu macam-macam, ada turunan lagi ke bawahnya. Ya, seperti yang mencoba mempertahankan diri di tempat yang kena musibah, ya, supaya orang lain tidak kena dengan itu. Itu jihad juga nilainya. Tapi jihad akhirat, duna dunia, kalau dia beriman. Ada jihad, seperti jihad disebut di dunia, tapi menurut persepsi akhirat bukan jihad. Ya, itu bukan. Apa di antaranya? Orang yang berjuang untuk urusan dunia saja. Ada yang pengen disebut sebagai pahlawan, kan? Ada yang konteksnya duniawi, tapi nggak pernah diniatkan ibadah. Itu namanya jihadud dunia, dunal akhirah. Jihad untuk dunia tanpa akhirat. Nah, yang ingin saya katakan adalah, ketika aspek ini terpenuhi, dia serius belajar agamanya, sungguh-sungguh, untuk menguatkan dirinya, membuktikan kebenaran Islam, dan menyampaikan risalah itu kepada siapapun yang ingin mengetahuinya. Jadi dia kuat argumentasinya. Mau di soal di sini bisa dijawab, ditanya begini dia bisa pertahankan. Ya, itu semua rasional, bagus ya. Dan itu yang dilakukan oleh banyak para ulama kita. Itu nilainya jihad fisabilillah. Makanya kualifikasi mereka itu dalam perjalanan zaman pun oleh Allah disetarakan dengan orang-orang yang berjuang di peperangan. Anda kan kenal Khalid bin Walid. Ya? Wah, seorang luar biasa, jenderal yang hebat dan sebagainya. Tapi siapa juga yang enggak kenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i? Imam Malik dan sebagainya. kan itu diabadikan juga. Jadi jihad dengan pena, dengan itu juga setara dengan jihad mempertahankan teritorial, diniatkan sebagai ibadah, ya, mempertahankan iman secara fisikal. Nah, itu masya Allah gitu tinggi. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini unsur dakwahnya. Nah, yang kita lakukan, kita mencoba menggunakan level ini, teman-teman. Ya, jadi kita belajar dengan sungguh-sungguh, bukan ta'lim biasa. Kita coba bikin sistem yang bagus, ngecek pemahaman lagi, lakukan pengayaan, tuh kan? Sumber dalilnya dilacak dan sebagainya. Sehingga kita berharap dengan ikhtiar ini, kalaupun tiba di ujung kehidupan kita, ajal kita harus kembali saat kita belajar. Mudah-mudahan kita berikhtiar, ya walaupun mungkin gak seperti orang-orang dulu kualitasnya, tapi mudah-mudahan Allah golongkan kita pada orang-orang yang sedang berjihad dengan pengetahuan. Ada di level yang ini. Karena itu, saya mengajak kepada teman-teman sekalian ya, kalau kita, saya pribadi sudah mencoba menaikkan ke level ini, Anda jangan turunkan ke sini, ya. Misalnya saya ngajarnya serius, Anda rebahan, gitu kan. Memang termasuk Ta'lim Rangers, pemburu ta'lim gitu kan, tapi santainya luar biasa. Kita sedang luar biasa bersemangat, wah ini sambil santai, gitu kan. Nggak apa-apa sebetulnya, tapi levelnya nanti turun ke sini, gitu ya. Kita ingin sama-sama berkumpul jadi keluarga, dan kembali kepada Allah dengan penuh keindahan, ketemu Rasulullah, gitu kan. Dan ini ikhtiar kita sampai sini. Nah, kalau sudah sampai sini, maka mesti mengecek nih, capaian dari apa yang telah kita pelajari, bukan hanya pemahaman, tapi sisi praktikal. Yang saya istilahkan dengan goalnya apa nih, gitu kan? Nah, ini yang harus kita ketahui dengan baik. Kemudian parameter dari goal ini sampai sejauh mana bagi diri kita, parameternya. Nah, ini yang kemudian menjadikan saya selalu mengingatkan, bahkan dalam setiap pertemuan, kita belajar tentang rukun iman, gitu kan? Yang pokok ini mohon izin ya, saya berikan dasar ini sehingga saya tidak perlu mengulang kembali. Nanti citranya bisa kita tangkap, Anda bisa simpan jadi sebuah tabel, bisa dicek kembali. Tuh kan? Nah, ini sudah kita bahas bagian pertama, ya, mengenal Allah dan segala yang terkait dengannya. Ya, informasi cek, dicek lagi, ta'lim yang awal-awal, masuk ke YouTube Mira, dicek semua. Benar nggak informasinya yang kita ketahui itu, ya, ada yang kurang nggak? Terus pemahamannya cek, dari ujian-ujian, di sistem, di web itu kan ada ujian tuh, untuk mengetahui benar-benar kita paham. Terus dari dialog dan sebagainya. Setelah itu goalnya apa prakteknya? Ini kan goalnya zikrullah, ya. Zikrullah. Zikrullah. Menyambungkan kita, mengonlinekan kita, mengingatkan kita dengan Allah dalam setiap keadaan kita berkehidupan. Qiyama wa qu'uda wa ala junubikum. Ya kan? Baik saat qiyama, qu'uda, kemudian wa ala junubikum. Junuba. Kan? Terus ya, jadi semua aktivitas kita, kalau kita sudah belajar rukun yang pertama, jadi capaian tertingginya adalah semua apa yang kita lakukan dari perilaku kita itu terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi kalau berjalan kita ingat sama Allah, gitu kan? Makanya kalau orang berjalan ingat Allah itu dia tidak akan mampir ke tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah, ingat? Dan dia tahu bagaimana cara dia berjalan, kalau menggunakan sendal, bagaimana cara memulai, apakah kanan atau kiri. Kalau melangkah seperti apa, ya, kalau baca dia baca apa, sehingga menghasilkan penjagaan Allah kepada dirinya dalam setiap langkahnya. Kalau dia duduk, dia mau ngetik apa, dia ingat Allah, beda, dia tidak akan mengetik yang Allah tidak sukai. Kalau dia bicara, lisannya terhubung gitu kan, dia ingat Allah, dia akan keluarkan kata-kata yang Allah tidak ridai. Ini goalnya. Nah, coba latihan, ya, ini prakteknya latihan. Dalam sebulan aja satu-satu. Misalnya kita ingin coba dulu dari apa? Dari fikiran dulu. Ya, fikiran yang dihubungkan kita terhubung pada penjagaan Allah, zikrullah. Maka misalnya prakteknya adalah husnuzan. Berprasangka yang baik-baik dengan tatanan yang benar. Okay? Kemudian ke mata. Latihan bulan berikutnya mata pokoknya nggak boleh lihat yang Allah nggak sukai. Apa aja gitu. Telinga, lisan sampai ke ujung kaki. Latihan dari sepekan-sepekan, dua pekan, sampai sebulan. Nanti kita akan melihat transformasi kepribadian kita. Maka muncullah apa yang disebut soleh itu. Jadi kan, soleh itu kan supportnya dari amal. Amal itu dari latihan. Dari amal soleh, membentuk pribadi soleh. Maka dikenal dengan solihin. Jadi kan, nah, maka diabadikan dalam Al-Quran itu kan. Di surat An-Nisa itu setiap kita bermohon kepada Allah gitu kan. Ula'ikal ladhina an'amallahu alaihim minan nabiyina wassiddiqina wasyuhada wassalihin. Nanti orang solihin ini yang bisa menata diri dengan baik akan dikumpulkan kalau di akhirat. Dengan para syuhada, dengan orang-orang jujur, dengan para nabi, para rasul dan sebagainya. Itu harapan terbaik. Jadi di dunia juga mulia, nggak ada ruginya. Di akhirat kalau kita pulang mendapatkan jaminan kebaikan. Ini yang kita harapkan. Jadi tolong sampai sini ya prakteknya. Nah, di ujung yang kemarin, kita sudah sampai juga kepada pembahasan malaikat. Nah, malaikatnya jangan dihafal. Ya, kalau sampai sini, ini dasar sekali. Ya, Jibril, Mikail, Israfil, Israel kan? Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan, dan sebagainya. Itu baru sampai sini. Kita sudah sampai sini. Jadi kalau saya sudah ajarkan sampai sini, jangan turunkan lagi ke sini. Ya, kita praktekkan sampai ke sini. Jadi kalau pasti akan diuji, setiap pengetahuan itu akan ada ujian dari Allah secara langsung untuk membuktikan kebenaran apa yang kita pelajari, untuk menguji benar enggak. Sekaligus mempertahankan argumentasi. Contoh belajar tentang malaikat Jibril, itu kan banyak yang ngaku-ngaku Nabi kan, itu untuk praktek. Jadi kalau kita sudah belajar tentang Jibril, begitu ada orang ngaku Nabi, udah langsung kita tolak. Jadi enggak butuh banyak waktu. Kan yang bikin kita heran itu, ya kalau ada yang ngaku Nabi itu nggak aneh, karena Nabi pun memberikan kesan bahwa akan ada yang demikian. Yang bikin heran itu setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Gitu. Sedangkan dia hafal Jibril, Mikail, Israfil, Israel gitu kan, dan sebagainya. Nah, ini persoalan. Ya, Mikail juga kita sudah belajar. Makanya di tempat-tempat kita mesti perbaiki. Nggak boleh ada sesuatu yang nggak disukai dan sebagainya. Terus sampai ke ujungnya. Ya. Nah, ini goalnya sudah kita dapati apa? Ya, goalnya bagaimana gitu kan? Ini sudah, ini apa nih, kemarin sudah saya terangkan, karena satu-satu nih. Ya, kalau kita turunkan 10 lagi, kita mengulang kembali. Nah, ini yang lebih dahsyatnya, kita belajar kontranya juga. Ya, kontranya. Malaikat ini, ya, kontranya nanti ada makhluk yang disebut dengan setan. Nah, ini kan. Ini pun kita pelajari, seperti pola ini, dengan dasar ini, nanti goalnya apa? Setelah kita mengetahui setan itu, ya, memahami cara kerjanya bagaimana, bagaimana dia berdinas, bagaimana dia bertugas, seperti apa caranya, gitu kan? Pola-pola dia memberikan was-was, kan? Kemarin yang kemarin kan sudah kita pelajari kan, cara kerjanya, ya. Cara kerja. Nah, nanti tolong tim admin disesuaikan ya, yang di posternya itu, judulnya itu, yang kemarin baru kita bahas tentang cara kerjanya setan bagaimana. Kalau sudah paham cara kerja, kita akan mengerti. Oh, jadi kalau kita sedang didorong, ya, sedang ada dorongan nih, provokasi untuk mengarahkan pada keburukan, setan tuh. Ya, kita tinggalkan. Kalau perlu kita celak tuh supaya dia nggak muncul, ya. Supaya jangan mencela setelah jadi perilaku. Kalau mencela setelah jadi perilaku, nanti jiwa kita mencela. Jadi ada di Al-Quran itu ada isyarat bahwa kecenderungan fitrah manusia yang masih bagus, tapi ada terbawa oleh provokasi setan, sehingga dia menyesali dan dia mencela itu. Itu disebut dengan lawam namanya. Ya, kalau dilekatkan kepada jiwa, nafsu, nafas sebagai puncak di dalamnya ada sifat fujurnya, itu ditambah tak di ujungnya, lawamah. Ya, di Quran surah 75. Ya, 75 Al-Qiyamah di ayat kedua. La uqsimu biyaumil qiyamah ayat 1, wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Jadi ada orang yang sudah berbuat salah, dia menyesali itu dan mencela dirinya. Kenapa sih tadi saya kerjain itu? Kenapa sih tadi nggak bicara saya harus seperti itu, akhirnya jadi begini gitu kan? Kenapa sih saya harus berpikir demikian, akhirnya jadi salah sangka gitu kan? Ya kan, dan pernah nggak ada merasakan seperti itu ya, kejadian demikian itu lawamah namanya. Nah, puncaknya saat di akhirat nanti banyak orang menyesali, kenapa dulu saya begini, kenapa dulu nggak begitu, begini begitu, begini begitu dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang kumpul itu nafsu lawamah namanya. Ya, nah sebelum itu muncul kita celak duluan. Kalau saya dulu waktu belajar di pesantren suka unik tuh, ya. Jadi waktu belajar awal-awal dan kita mengetahui itu dan semangat tuh belum belajar silat juga. Kamu ini ngajak-ngajak saya kepada yang jelek, ya. Kalau berani keluar, jangan ngasih was-was. Itu kan saya belum belajar silat nih. Wah, itu masih kecil begitu tuh. Ya kan? Nah, kalau nampak gimana Ustaz? Ya, lari gitu kan. Kecil ya. Kalau Umar kan langsung di atas ini. Kita orang cuman was-was. Kalau udah paham begini, kita ngerti tinggalkan. Nah, ini goalnya ya. Goalnya. Jadi kalau ada bisikan yang baik, ini malaikat. Kita ikutin. Kalau ada yang jelek, kita jauhin. Kalau perlu, ajak dialog diri kita. Ya, kamu mau ngajak saya pada yang jelek, gak akan berhasil. Saya kadang-kadang sekarang suka begitu juga ya, kalau ada dorongan-dorongan yang gak bagus, apa saya ketawain sendiri tuh. Kamu coba goda saya tinggal minum teh tuh, ayo. Jadi kita juga enak, sama diri sendiri aja berdialog tuh, ya, kondisikannya enak gitu. Jadi kita bawa relax dulu, karena halus sekali, kadang-kadang ke bawah gitu kan, gak kerasa tuh, stikfar lagi. Kadang-kadang masuk lisan, kan yang kita gak pengen keluar bicara, ya. Kadang kepikiran, kita nggak ngontrol tuh. Ya lupa kita, tiba-tiba masuk. Astagfirullah, kan rem lagi, istighfar lagi, kembali lagi. Itu unik, diri kita pribadi aja unik gitu. Dan itu ada pahalanya di situ. Itu indahnya gitu kita belajar. Nah sekarang setelah tahu cara kerja kemarin itu, untuk mempercepat kita membentengi diri, sehingga punya benteng. Ya, jadi kalau kita sudah punya benteng, bagus, kita bisa menepikan tuh. Nah, nanti dengan cara kita beramal soleh, meningkatkan ibadah, dengar bisikan malaikat seperti yang pernah kemarin saya sampaikan caranya. Nah, nanti di situ Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dengan skema tadi. Jadi dibuat hukum oleh Allah berkeadilan. Ya, amal soleh, dengar bisikan malaikat, kerjakan, maksimalkan. Nanti akan ditepikan tuh, ditanggalkan, dibuat benteng yang menanggalkan semua bisikan-bisikan. Jadi kalau ada bentengnya, sekatnya, semua mau masuk dari sini setan, tanggal. Dari depan, tanggal. Ya, dari belakang, tanggal. Dari kanan, tanggal. Kiri, tanggal. Ya, seperti dia sampaikan di Al-A'raf, di Al-Hijr, dia katakan saya akan goda gitu kan. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dan sebagainya. Ya, sehingga kau nggak akan dapati sebagian mereka bersyukur, ya beribadah kepadamu. Itu tanggal semua. Ya, berusaha menanggalkan sesuatu sehingga terfokus kepada titik yang satu saja ke atas tuh, terhubung kepada Allah, ya kan? Itu disebut mukhlis namanya, dari akhlaso yukhlisu. Ikhlas sifatnya menghubungkan semua hanya kepada Allah, menepikan segala yang tidak terkait dengan Allah, orangnya disebut dengan mukhlis. Ya kan? Jamaknya mukhlisin. Makanya kita sering diinformasikan oleh Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin. Quran Surah 98 Al-Bayyinah ayat 5. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk berusaha semaksimal mungkin ikhlas. Jadi hubungkan semua karena Allah saja. Sehingga hubungannya itu selalu vertikal. Tepikan segala yang tidak terkait dengan ridha Allah. Ya, kalau kita berusaha untuk mukhlis, ya kan, sampai kita wafat, ya kan, nanti ada feedback yang Allah berikan. Pemberian dari Allah kepada kita karena kita mukhlis. Ini mukhlis. Saya kasih harokat di sininya. Mukhlis. Ini mukhlis itu berusaha. Ya, orang yang berusaha ikhlas. Ikhlas itu menjadikan segala terhubung karena Allah saja. Ya? Sehingga dapat perlindungan, dapat berkah, dapat macam-macam. Begitu orang berusaha, nanti Allah berikan. Pemberian Allah yang diberikan kepada orang mukhlis itu, sehingga dirinya terjaga, ya, kemudian terjaga dalam sistem itu, dalam benteng itu, ya, sehingga setan pun nggak tembus lagi. Walau dia menggoda, dia nggak tembus lagi. Dia berusaha, ada pertahanan yang kuat. Nah, orang yang mendapatkan itu disebut mukhlas namanya. Nah, jadi ada mukhlis, ada mukhlas. Nah, gitu kan? Pak mukhlis dengan Pak mukhlas. Itu beda. Saya punya dua teman unik, satu mukhlis, satu mukhlas. Gitu. Baik. Mukhlas. Mukhlas sudah diberikan. Mukhlis berusaha. Tugas kita berusaha. Sehingga mendapatkan pemberian dari Allah. Kalau sudah mendapatkan pemberian, mukhlas, itu setan sendiri yang bilang. Di Quran surah ke-15, Al-Hijr. Hijr itu benteng. Ya, Hijr itu benteng, bagian tertentu. Kalau sudah jadi kamar disebut hujrah. Kalau baru bebatuan disebut dengan hajar. Gitu kan? Nah, itu bagiannya teman-teman sekalian. Ya, ada sekatnya. Di ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bukan mukhlisin di situ. Ya, ketika setan di ayat sebelumnya mengatakan, aku akan goda begini, begini, begini. Cuma satu yang gak bisa ditembus, ya Allah. Dia sendiri bilang, mengakui, illa ibadaka, ibad, ingat. Menggunakan kalimat ibad, menunjuk pada kekuatan ibadah. Ya, ibadah, ibadah seperti yang kemarin kita bahas, kan? Mukhlasin punya sifat ini, mukhlas. Nah, jadi kita berlatih nih, teman-teman. Sampai kita bisa merasakan ini. Kita di sini sekarang nih, kita berlatih. Jadi kalau ada godaan-godaan, kita tahu cara kerja setan yang kemarin kita bahas. Tolong cek lah ya, yang baru bergabung, cek kemarin kita belajar. Sampai goalnya kita dapatkan ini. Ya. Berusaha, berusaha, berusaha. Nah, dalam rangka itu, kita sekarang akan kenali. Setan ini siapa gitu. Sampai punya cara kerja begini. Apa yang menyebabkan dia begini? Seperti apa gambarannya? Dan kenapa saya bahas ini di awal, tidak langsung ke sini? Ada hikmahnya. Nah, kita masuk sekarang ke inti pembahasannya. Jadi satu jam tadi, mukadimah. Ya, jadi ini akan terbawa supaya mengerti. Saya nggak hapus dulu ini ya. Yuk, sekarang kita lihat. Asal-usul setan. Nah, ini ya. Saya tuliskan begini, syaitan. Baik. Ditransliterasikan seperti ini ya. Saya tuliskan setan, ada setan gitu kan. Ada syaitan, syaitan dan sebagainya. Tetap ujungnya begini juga. Ya, baik. Diksi atau kata syaitan pertama kali di dalam Al-Quran, sini. Oh, ya. Kita praktekan ya, apa yang kita pelajari. Jadi sumber pertama kita kesinikan dulu. Kan kita mau tahu asal-usul setan siapa. Kita lacak informasi yang menyampaikan pertama kali tentang setan. Yang paling otentik kan kesini. Ya kan? Di dalam Al-Quran, kata syaitan, syaitan pertama kali ditemukan di Quran, surah kedua, Al-Baqarah, ayat 36. Ya kan? فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Ada? Quran surah kedua ayat 36. Paling kiri di mushaf standar di pertengahan, ya. Agak sedikit ke bawah sedikit aja. Fa azallahuma syaitan. Itu kata setan pertama kali yang ditemukan dalam Al-Qur'an. Dan kisah pertama kali yang disampaikan kepada kita sebagai informasi yang valid, ya, tentang tugas pertamanya, cara kerjanya. Dan kisah ini berurut nanti ke atasnya. Ya, ke atasnya. Apa di atasnya yang kita temukan? Kan? Kalau tadi Quran surah kedua, ayat 36. Ke atasnya berarti kan ayat 35. Kan? Kemudian lagi ke atasnya ayat 34. Kan? Ke atasnya lagi ayat 32. Sampai 31. Sampai 30. Dan kisahnya dimulai dari sini. Dari 30 ini. Sehingga nanti keluar kalimat tentang syaitan. Jelas ya? Nah, karena itu, saya akan bahas dari sini dulu secara singkat saja, karena kisahnya sudah viral, hampir semua kita mengetahuinya. Cara singkat, Allah subhanahu wa ta'ala memviralkan, bahasa anak milenial sekarang, menyampaikan secara menyeluruh, ya kan, pada makhluk-makhluk yang sudah ada Allah ciptakan, ya, sebelum manusia diciptakan. Dan itu cuma dua yang ada pada saat itu yang diinformasikan kepada kita sebelum manusia diciptakan, ya, yang diinformasikan kepada kita. Satu adalah malaikat. Kita bahas. Ya kan? Malaikat diciptakan sebelum diciptakannya manusia. Ya, sebelum diciptakan siapa? Manusia, bashar. Malaikat sudah ada. Karena itu sering kita temukan proses penciptaan manusia itu selalu diinfokan kepada Nabi Muhammad SAW lewat Al-Quran itu dengan pembukaannya Allah menyampaikan pada malaikat akan memberikan kesan kemuliaan penciptaan manusia. Ya, kenapa ada kesan ini? Karena informasi disampaikan pada makhluk yang mulia, yang tidak pernah bermaksiat, jiwanya selalu kepada mengarah kepada ketakwaan, kebaikan, dan sebagainya. Ya kan? Jadi kalau kita ingin menyampaikan sesuatu yang baik, nah, biasanya kan orang-orang baik kan, ya, cenderungannya nggak pernah kita nyampaikan ke orang-orang baik tuh hal-hal yang kotor itu kan, yang jelek-jelek, ya, yang baik-baik. Karena itu ketika Allah viralkan kepada malaikat, sebetulnya juga ingin memberikan kesan kemuliaan kepada diri kita. Jadi kita ini makhluk yang sangat mulia. Itu nanti kesannya tampak di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 70, ya, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan semua anak cucu Adam, ya, wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan seterusnya sampai ke ujung ayatnya memuliakan, melebihkan dari makhluk-makhluk lainnya. Ini malaikat sudah ada. Dan ingat, malaikat diciptakan dari apa? Cahaya kan? Nur, ya. Di hadis Muslim nomor hadis 2996 seperti pernah saya sampaikan. Ya, khuliqatil malaika min nur gitu kan. Kemudian ada apa lagi? Ya. Ada jin, kalangan jin. Ya, jin. Ya, ada yang menyebutnya dengan Banu Jan. Jan itu jamak juga bentuk dari jin. Jadi ada dua bentuk, ya. Yang pertama ada jan, yang kedua ada jinnah. Ya, bentuk jamak dari kata jin itu ada jan, ya, kemudian ada jinnah. Ya, tapi kalau bedanya apa? Kalau jinnah secara lafaz sudah jamak. Lafaz jamak, maknanya jamak. Kalau jan dia secara lafaz bentuk tunggal tapi makna jamak. Nah, ini unik nih, seperti alam. Ya, alam itu secara lafaz tunggal tapi bentuknya jamak. Ya, kenapa berbentuk jamak? Ya, kalau disebutkan alam manusianya banyak, bentuknya jamak. Alam hewannya banyak, tapi secara lafaz tunggal. Nah, kalau kita belajar bahasa insyaallah akan mengerti nanti ada mufrad lidilalati alal jamak, mufrad lidilalaki ala fardiyah dan sebagainya. Nanti ada yang seperti itu. Jamak dari situ disebut jamul jamak. Seperti alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, itu jamul jamak. Ya, jamak yang mencakup semua jamak lagi. Nah, bingung enggak? Mudah-mudahan enggak ya. Gitu kan? Itu di antara contohnya. Nah, jadi kita turunkan ada jan, ya kan? Nah, nanti di Quran kita temukan jan, ada jin, ya. Ada jinnah. Yang enggak ada jun, ya kan? Nah, jin dan jan ada, ya, tapi jun enggak ada. Jun cuma di sinetron gitu kan, jin dan jun. Jin ada, jan ada, jinnah ada. Ya, jin jelas. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins, ya, itu 18 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Jan ada juga, bahkan Allah tegaskan jan ini dari kalangan jin, disebutkan dia diciptakan lebih dulu dibandingkan dengan manusia. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat 27. Saya buka dulu dengan ini. Quran surah 15 Al-Hijr ayat 27. Nanti kalau Anda dengar kata ini, dasarnya ada di sini. Saya terangkan dulu supaya paham. Jadi bedanya orang mengetahui, kita memahami, mengakar. Ya. Wal jan khalaqnahu min qablu min naris samum. Yes, ya? Wal jan, sedangkan kalangan jin itu, ya kan? Ya, setiap personnya satu-satu dan mencakup semuanya. Itu yang dimaksudkan diksinya tunggal tapi mencakup jamak. Ya, jadi menunjuk secara personal satu-satu mencakup keseluruhannya. Itu cuma dapatkan di bahasa Arab tuh. Ya, makanya nanti satu saat kita bahas keutamaan bahasa Arab itu apa. Sehingga nanti ada doa yang supportnya menggunakan bahasa Arab. Jadi kan ada doa yang boleh menggunakan bahasa-bahasa lokal misalnya atau daerah tertentu. Ini, wal jan, sedangkan seluruh setiap jin itu, satu-satu semuanya tanpa kecuali, khalaqnahu, kami ciptakan setiap mereka itu satu-satu, min qablu, sebelum manusia. Min naris samum, dari bahan dasarnya api yang bergolak. Ingat ya, di kalau kalangan jin, ya kan, baik-baik itu dalam bentuk tunggal tapi bermakna jamak, jan, atau bentuknya jama bermakna jamak, jinnah. Jinnah kita temukan di surah An-Nas di ayat terakhir. Minal jinnati wan nas. Ya? Jinnati itu jamak dari kata apa? Jin. Jadi kalau Anda dengar istilah banu jan, ya, banu jan, anak cucunya jin. Ya? Jadi pernah dengar kalimat ini? Ada banu jan, bani Adam, ya, dan sebagainya. Itu asalnya ke sini dalilnya. Jelas ya? Jadi malaikat diciptakan lebih duluan dari manusia, jelas. Jin juga diciptakan lebih duluan dari manusia. Dan penciptaan manusia itu bahkan diinfokan kepada malaikat, termasuk juga kalangan jin. Yang waktu itu di antara jin itu nanti ada yang bertugas juga ya di lingkaran kehidupan atau tugasnya malaikat. Jadi nanti ada kalangan jin tertentu, enggak semua. Ya, enggak semua. Ingat ya, kita sedang berbicara rukun iman. Rukun iman itu tinjauannya ke apa? Ke sini sumbernya. Kita bukan bicara tentang aspek akal. Kalau akal kan dari informasi yang kita dapat, yang ada, yang kita tetap, kita indra. Kalau iman, itu informasinya keyakinan. Ya, informasi utama dari keyakinan sumbernya ke sini. Ya, jadi jangan dulu ditangkap. Oh, masa sih Ustadz ada begitu? Ya, kan belum pernah ada yang kesana. Kalau udah kesana namanya, jadi jatuhnya beda. Bukan iman lagi, tapi jadi ilmu nantinya. Nah sekarang kita iman dulu, hikmah datang, hikmah membimbing akal kita sehingga jadi ilmu. Paham ya? Di sini. Nah ini, kalangan jin ini, ya, Banu Jan yang tadi disebutkan, nanti ada dua nih. Ya, dari dua ini kita bahas yang pertama dulu nih. Ada nanti yang aspek kehidupannya itu, ya, dia mengalami satu aktivitas, menjalani aktivitas, itu ada yang tempatnya dan aktivitasnya mengiringi malaikat. Ya, di langit tapi di level-level tertentu. Ya, di level-level tertentu. Di langit, di level-level tertentu. Baik, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Nah, jadi ada yang ditugaskan oleh Allah dari tingkatan-tingkatan langit yang kita kenal di dalam Al-Quran, Sab'a Samawat, Sab'a Samawat, tujuh tingkatan. Kan? Nah, jadi dia di tingkat yang mana? Wallahu a'lam. Apakah tingkat yang pertamanya, keduanya, ketiganya, tapi tidak mungkin sampai tingkat yang paling atas. Paling atas itu nanti Al-Alin. Malaikatul Alin. Nanti di Quran, kita akan temukan ya kata itu malaikatul alin di surah Sad itu ayat 77 kita akan temukan nanti astakbarta ya, apakah engkau merasa sombong, amkunta minal alin, apa termasuk dari kalangan malaikat yang tertinggi ya yang ada di paling atas itu ya, jadi dia dikonfirmasi yang bersamaan dengan malaikat itu fi hayyin min ahya'il malaika ya, kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya tafsir At-Tabari, jadi ada nanti yang beraktivitasnya di lingkaran langit menyertai nanti aktivitas malaikat, tapi tingkatnya bukan tingkat yang paling tertinggi. Kalau kita katakan di langit ketujuh misalnya levelnya. Nah, ini di level-level yang wallahu alam di mana nih ya? Apakah yang paling dasar atau apa dan sebagainya. Di sini ya. Kalau paling dasar kan sama ad-dunya ya, sama ad-dunya, langit yang langsung nanti terkait dengan aspek kehidupan dunia. Ya. Nanti kita akan tahu saat kembali kepada Allah seperti apa dan setiapnya ada penjaganya. Sekarang perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Nah, ada nanti di kalangan Banu Jan juga yang beberapa riwayat menyampaikan informasinya sudah berkehidupan pertama kali yang ada di bumi, fil ardi, ya. Jadi ada informasi juga menyampaikan kepada kita dalam riwayat-riwayat ada yang sudah di al-ard, ya. Ard. Nah, sudah beraktivitas. Nah, ada yang menyebutkan informasinya bahwa dua bagian, ya dua suku lah kalau kita itu, ada Banul Jan, ada Banul Ban. Nah ini yang sering berperang aja terus. Ya, kasih tugas di bumi untuk beribadah, aktivitas, bawaannya perang, merusak, macam-macam dan sebagainya. Ya, sehingga dengan itu Allah ingin memberikan kesan. ya, kesan kepada makhluk yang ada sekitaran saat itu bahwa ya, kemakmuran yang akan ditumbuhkan, dimunculkan dalam setiap hikmah Allah itu selalu ada manfaat dan sebagainya. Dari kesan ini, kesan pendahuluan yang tampak, tertangkap informasi oleh malaikat. Ya, dalam salah satu versi riwayat tafsir. Ya, kesannya bahwa aktivitas di sini itu, ya, aktivitas di bumi itu seringkali munculnya kericuhan, pertumpahan darah, macam-macam. Jadi motivasinya wallahu alam ya, karena kita kan enggak pernah mengalami masa-masa itu. Boleh jadi ada keinginan kuat untuk ibadah, tapi karena perselisihan macam-macam dan sebagainya sehingga seringkali terjadi pertentangan di antara Banul Jan ini, jin yang sudah duluan beraktivitas, ya. Banul Jan ada dua suku golongan, Ban dan Jan. Ini yang sering kemudian berselisih dan sebagainya sampai pertumpahan darah. Sehingga kemudian yang paling menarik, ini yang paling menarik di sini, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa Allah akan mencipta ya, satu makhluk buka atas kehendaknya, bukan jin, bukan malaikat, berarti yang baru kan? Nah, disebut dengan bashar namanya. Bashar, yang kita kenal dengan manusia. Kita harus kenal ya, harus kenal. Ini diri kita. Masa kita enggak kenal diri sendiri gitu kan? Kenal dengan bashar. Maka pindah ke Quran surah ke-15 ayat 28. Quran surah 15 ayat 28. Dah? Perhatikan, wa idz qala rabbuka lil malaikah. Ketika Rabbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada Rasulullah, ketika Rabbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman kepada malaikat. Baik ya? Diviralkan di kalangan malaikat. Masih ingat malaikat ketika bertugas, kan? Ada sebagian makhluk ya dari al-jan itu yang tidak beraktivitas di bumi tapi juga ingin ikut menyertai aktivitas malaikat di langit. Ada sebagian. Masih ingat ya? Makanya ketika Allah sampaikan kepada malaikat, maka yang bertugas sekitaran malaikat pun, yang beraktivitas sekitaran malaikat, tahu kan? Ya kan? Tahu kan? Dengar kan? Nah, ini kalangan berarti ketika Allah menyampaikan wa idz qala rabbuka lil malaikat, ya kan, disampaikannya kepada malaikat, ya, maka kalangan dari jan tadi pun atau kita sebut dengan jin bentuk tunggalnya, ini mengetahui karena beraktivitas di seputaran aktivitas malaikat ini yang ada di alam langit ini. Jelas ya? Ini kalau di bahasa Indonesia menggunakan satu skema sinekdok totem proparte, ya, menyampaikan secara keseluruhan disebutkan malaikat, ya, atau pas prototo, sebagian mencakup keseluruhan, ya, kalau sebagian mencakup keseluruhan, pas prototo, keseluruhan mencakup sebagian, itu totem proparte, gitu kan? Ya, pas prototo disebutkan malaikatnya, dimaksudkan ini pun tahu, jin pun tahu sebagiannya. Ya, secara logika sederhana, kata Imam Ibnu Jarir al-Tabari, ya, li'annahu gitu kan, karena sesungguhnya di jin ini asya fi hayyin min ahya'il malaikah, dia itu berkehidupan di hayyin, di satu lokal aktivitas ya, min ahya'il malaikat, dari tempat-tempat atau ruang malaikat itu bertugas. Jadi saya tadi katakan ada tingkatan langit-langit seperti ini, sampai tertingginya ada sebagian yang kita tidak ketahui wallahu alam di langit tingkat keberapa malaikat bertugas. Nah, jin turut serta di situ. Nanti kita akan lihat bagaimana turut sertanya, apa yang dia lakukan, gitu kan? Nanti ada di ayat lain kita akan konfirmasikan. Ketika disampaikan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara, aku akan mencipta satu makhluk selain kalian, selain malaikat, selain jin yang sudah ada sebelumnya, ya. Siapa namanya? Bashar ini. Bashar. Nanti kata bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Qur'an dalam bentuk tunggal dan sekali dalam bentuk dual, bashara ini, ya. Bashar, kata disebutkan bashar, sudah tahu nih. Berarti bukan jan, bukan malaikat, bukan malak, bukan jin, tapi bashar. Ya, bashar itu ada dua pemaknaan yang utama. Satu secara fisikal, yaitu makhluk yang punya tampilan yang halus. Ya, makanya kita kulitnya halus kan? Beda dengan binatang, beda dengan yang lain. Di sesuatu yang tampak, terlihat. Makanya beda konteksnya nanti dengan jin. Ya, kalau jin punya sifat tak tampak. Ya, kayak saya pernah sampaikan di pertemuan lalu, dari segi kata aja kalau dibuka dengan jim dan nun itu tidak tampak. Jadi semua kalimat yang diawali jim dan nun itu umumnya punya makna tak tampak. Jim dengan nun ya, janin. Kenapa disebut janin? Karena nggak kasat mata dalam pandangan kita, ada dalam rahim. Jannah, surga, kenapa disebut jannah? Ada jim dengan nunnya karena belum tampak sekarang. Nanti saat kita kembali kepada Allah. Jin, kenapa disebut dengan jin? Karena nggak kasat mata dalam pandangan kita sekarang. Ya, hati-hati ya, jin itu nggak tampak dalam pandangan kita. Awas ya, hati-hati. Jadi kalau ada penampakan, ada macam-macam, nanti ada babnya tersendiri. Ada babnya tersendiri, ya. Jadi, jin fitrahnya nggak tampak. Dia tersembunyi. Jadi, kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Ya kan? Sedang punya masalah tuh. Ingat baik-baik gitu ya. Dan yang lebih masalah adalah orang-orang yang cari-cari penampakan jin. Itu pasti punya persoalan. Ya? Jadi, jangan dekat-dekat sama yang seperti itu, ya. Jadi, kita konsisten di alam kita saja. Nah, Bashar itu lawannya. Bashar lawannya. Jadi kalau jin itu tidak tampak, Bashar tampak. Penampakan kulitnya itu halus, baik. Nah, sifat penampakannya disebut ins. Makanya kata ins seringkali dilawankan dengan jin. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran, padanan ini, pasangan ini. Ya ma'syarul jinni wal ins. Gitu kan? Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Nah, Bashar penampakan, kulit halus, baik, tampak. Yang kedua, yang punya materi berbeda ini dengan malaikat. Malaikat, jadi satu sisi ingin memparadokskan dengan jin dari segi tampilan, yang ini tersembunyi dari manusia, yang ini tampak. Ini Allah alam bagaimana fisiknya jin, kalau manusia halus, baik, rapi, ahsanit taqwim, gitu kan? Dengan hikmah tertentu, dengan hikmah tertentu. Allah menciptakan karena hikmah. Kemudian juga berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat bawaannya takwa saja. Ya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau Bashar, gabungan takwa dengan fujur. Yang kemarin Quran surah 91 ya ayat 7-10 wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kalau malaikat cenderungnya betul terus benar, ya malaikat tuh enggak pernah kenal salah. Jadi jangan pernah muji malaikat, enggak ada kerjaan. Memang bawaannya selalu benar. Ya, kalau manusia bisa benar, ya bisa ada potensi salah karena ada fujurnya. Karena itu diapresiasi. Ya, begitu malaikat manusia itu benar karena berjuang, itu enggak mudah mendapatkan kebenaran. Apa Anda pikir mau sholat itu gampang? Tidak, berjuang dulu. Kalau malaikat tuh sudah bawaannya, ya sholat-sholat, ada yang tawaf-tawaf, dikir-dikir, begitu aja dia enggak ada perjuangan, makanya biasa aja. Tapi manusia ketika dia melakukan satu ibadah itu perjuangan, makanya diapresiasi, ada pahalanya, itu kan? Bahkan bisa melebihi malaikat, makanya malaikat nanti diminta untuk hormat karena berjuang untuk mendapatkan itu. Nah, Bashar, malaikat membaca nih, ini ada potensi Bashar nih, ada potensi dari nafsu, dari fujurnya itu. Ya. Jadi sudah terbaca ketika Allah menginformasikan di awal, wa idz qala rabbuka lil malaikati, malaikat sampaikan, jin juga dengar, tahu, kan? Inni khaliqum bashar, ada makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin. Tampilannya sempurna, fisiknya bagus dan sebagainya, punya jiwa takwa tapi juga punya katalis namanya fujur, kan? Di sini terbaca oleh malaikat. Oh, berarti ini ada potensi nih di sifat fujur ini. Apa potensinya? Potensinya dikhawatirkan seperti Banul Jan ini. Ya, yang memang dia punya nafsu, punya macam-macam, sehingga seringnya apa? Berantem, sibuk, menumpahkan darah dan sebagainya, ya kan? Nah, sampai di sini belum ada apa-apa. Diinfokan semua patuh samina wa atona, samina wa atona, enggak ada masalah. Ini, kembali ke sini. Lalu, ciptaan Allah itu kan semua harus punya fungsi, punya makna, punya tujuan. Allah sampaikan apa tujuannya? Enggak ada satu pun Allah ciptakan kecuali ada hikmah. Ya, mereka ingin mendengar. Ya, mereka ingin mendengar apa hikmahnya nih Allah ciptakan, apa fungsinya dan sebagainya. Ya, pertama Allah mengatakan khaliq, kata khalaqa itu menjadikan dari tidak ada menjadi ada, kan? Ada sempurna. Ya, dengan semua hal materi yang Allah siapkan sendiri, enggak ada dari sumber manapun. Itu khalaqa. Penciptanya khaliq, karena itu manusia siapapun enggak bisa disebut khaliq. Karena apa yang dibuat berdasarkan bahan-bahan yang lain, ya, dari sumber-sumber berbeda. Allah sendiri yang menciptakan kun fayakun, sepersekian hadir, ya sepersekian detik atau bahkan kurang dari itu, jadi terjadi semua materi, semua sumber dari Allah, disebut khaliq. Memberikan fungsi kepada yang sudah tercipta itu disebut dengan ja'ala. Ya, pemberinya disebut dengan ja'il, isim fa'ilnya. Maka kalau di Al-Hijr menggunakan kata khaliq, di Al-Baqarah untuk memberikan fungsi menerangkan tentang hikmahnya menggunakan kata ja'il, pembukanya sama. Yang ini wa idz qala rabbuka lil malaika, Al-Hijr ayat 28. Yang ini pun wa idz qala rabbuka lil malaika. Jadi setelah tuntas penciptaan itu disampaikan, dijelaskanlah kepada mereka, ini tujuan diciptakan manusia itu, Bashar itu. Apa tujuannya? Wa idz qala rabbuka lil malaika. Ya, untuk mengonfirmasi yang ini disampaikan pada Rasulullah saat turunnya wahyu, ingat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rabbu menyampaikan kepada para malaikat. Jin masih ngintil di sini, masih ikut. Karena di wilayah ini, di wilayah ini. Ya inni, sungguh aku, masih sama dengan yang ini, inni. Yang di sini khalikun, yang di sini ja'ilun. Ja'ilun fil ardi. Nih, khalifah. Ya kan? Aku akan jadikan, berikan fungsi kepada makhluk yang tercipta ini, Bashar, sebagai khalifah di ardun, di bumi. Ardun. Apa makna khalifah? Pertama, bermakna pengganti. Khalifah. Ini satu kata tapi dalam sekali. Jadi kata khalafa, khalafa yakhlifu khalfan. Ya, jadi khalifah yang menggantikan. Makanya kenapa disebut dengan khalifah? Ada ulama yang menafsirkan karena akan menggantikan tugas ini untuk memakmurkan bumi. Paham ya? Yang tadi sering berselisih, menumpahkan darah macam-macam dan sebagainya. Jelas? Nah, ini tugas khalifah. Yang kedua, kehidupan makhluk ini sendiri akan saling menggantikan. Itulah satu kata tapi maknanya dalam. Jadi dia bertugas menggantikan misi yang ini, kan? Untuk memakmurkan, ya, karena di sini nanti akan terkandung makna yang lain. Untuk memakmurkan, menyukseskan, macam-macam. Menggantikan ini. Sisi yang lain juga, makhluk ini akan hidup saling menggantikan. Jadi gak akan abadi. Ya, jadi tugas aja di bumi itu. Nanti pulang lagi kepada Allah. Ya, pulang lagi, kembali lagi untuk mempertanggungjawabkan tugasnya. Jadi berkelanjutan. Karena itulah, setiap nanti turunan ini, Bashar, manusia pertama nanti Adam yang diciptakan, turun ke bumi, secara singkatnya kita lompat sedikit, melahirkan anak keturunan, itu semua anak keturunan termasuk Adam yang gak akan abadi di sini. Karena akan saling menggantikan. Adam meninggal, anak cucu meneruskan, ini meninggal, terus kita juga begitu. Karena kita termasuk bagian dari ini, gak akan ada yang abadi. Sadar tuh nyampe situ, harus sadar. Supaya gak terlena dengan kehidupan dunia. Tugas kita itu harus selesai di sini. Dan nanti akan saling menggantikan. Nah, di sini pertama akan menggantikan tadi kalangan Banu Jan, Banu Ban, ya, menurut sebagian dari riwayat tafsir. Kemudian menyampaikan yang kedua juga punya makna kehidupannya akan saling menggantikan saat di dunia. Dan punya tugas diantara makna khalifah itu memakmurkan. Makmur. Tulis pakai bahasa Arab aja supaya mudah dipahami, ya. Makmur. Ya. Makmur. Apa itu makmur? Dari kata al-umru. Amara ya'muru. Al-umru. Masih ingat gak? Tuh, ini semua saling berkaitan, kan? Fungsi tugas memakmurkan. Makmur itu yang melahirkan manfaat. Jadi semua aktivitas yang dia kerjakan di sini harus bermanfaat. Ya, di antara makna khalifah yang melahirkan kesuksesan, kebahagiaan, ketentraman, kebaikan. Makna pertama ini dihimpun dari kata makmur, asalnya dari kata al-umro. Dan yang paling menarik, coba perjalanan usia kita sampai menuju ajal disebut umur, kan? Berapa umur Anda? Kan? Selalu disebutkan ini, kan? Seakan memberikan kesan bahwa selama berkehidupan, kita diingatkan berapa banyak sudah menghasilkan manfaat. Karena kamu akan meninggal. Itu saat akan pulang. Sudah melahirkan bekal belum? Sudah menahirkan manfaat belum? Mata melihat yang bermanfaat belum? Lisan berkata yang bermanfaat belum? Karena semua dihisab, akan dinilai. Hasil kita, tugas kita itu benar nggak sampai pulang? Ini. Makanya kalau ada yang bertanya, berapa umur kamu saat ini? Ya? Dan sebagainya. Itu sebetulnya pertanyaan yang dilekatkan pada lisan orang lain. Allah menitipkan hikmah kepada kita. Sampai usia begitu tuh, di hidayat kamu itu sampai usia demikian, 37 tahun lebih sekian bulan, itu berapa yang sudah bermanfaat? Mata kamu melihat apa saja? Lisan kamu melihat apa saja? Kaki kamu melangkah kemana aja? Nih, kamu akan dihisab loh. Satu kali kamu wafat. Jelas ya? Nah, sehingga kita mengatakan panjang umur, itu bukan panjang usia. Dalam arti usia terus memanjang, bukan. Dalam arti mudah-mudahan sampai dengan ajal tiba manfaatnya panjang, ya. Itu asalnya. Ya. Makanya kan orang tidak mengatakan panjang usia, gitu kan? Nah, itu bahasa kiasan, kan, yang disampaikan bahasa kiasan. Tapi orang mengatakan panjang umur, ya kan? Ya, maksudnya adalah mudah-mudahan manfaatnya berkepanjangan, diberikan sampai jeda akhir kehidupan ajalnya, boleh jadi ada yang terasa panjang dan sebagainya, tapi hakikatnya adalah ini yang harus terwariskan. Bahkan kalau mungkin legasi-legasi positif kita meninggal tapi manfaatnya terus, ya, berkelanjutan. Nah, ini yang disebut dengan jariah itu. Ya. Kembali ke sini, teman-teman sekalian. Dengan tugas ini, dia harus mampu melahirkan segala yang bermanfaat di ardun, di tempat yang dipijak. Ya kan? Dia harus membangun kesuksesan, kemakmuran, macam-macam, dan sebagainya. Sudah terkumpul. Menggantikan yang ini. Tapi membawa, awas, fitrah kehidupan tadi itu. Selain ada takwa, ada fujur. Maka malaikat membaca potensi itu. Ya kan? Ada potensi sifat fujur, sedangkan makhluk sebelumnya juga dengan sifat fujur berantem terus, menumpahkan darah, macam-macam, maka dikonfirmasi oleh malaikat. Ya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Al-Baqarah ayat 30. Ya Allah, apakah yang akan diberi misi itu? Ya, taj'alu, ingat, ja'ala itu memberikan sebuah fungsi misi. Ya Allah, apakah yang akan diberikan misi itu? Ini bertanya saja, ya, kepada Allah. Ya Allah, apakah yang diberi misi itu? Sosok-sosok yang punya potensi ini, fujur, yang dengan itu dikhawatirkan bisa merusak. Ya, awas, hati-hati itu. Mayyufsidu fiha, yang berpotensi, karena itu pakai mudhari. Tidak menggunakan fi'il madhi. Ya, mudhari, yang menerangkan tentang sesuatu yang akan atau sedang berlaku, gitu kan? Sementara yang dulu-dulu ini kan ini, ya Allah, kan, merusak dan sebagainya. Ya, sudah mereka kan, saya alurnya tadi kan lompat kan sampai ini, kemudian dihancurkan, selesai semua kehidupannya, dibinasakan, selesai, kan, sampai tugas tertentu dengan hikmah tertentu, ya, dengan hikmah tertentu. Lalu dikonfirmasi malaikat, ya Allah, apa akan dihadirkan sosok pengganti membawa misi ini yang punya potensi merusak, yang dulu kan pernah merusak, ya, sering menumpahkan darah. Dikhawatirkan dengan potensi fujur ini akan merusak juga, menumpahkan darah juga dan sebagainya. Ya dijawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku sangat mengetahui, lebih tahu dari apa yang kalian sekarang sampaikan atau kalian khawatirkan. Ya inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, dan menggunakan bentuk mudhari. Ke depan seperti ini Allah Maha tahu. Karena Allah Maha mengetahui dari awal sampai akhir sampai ke ujungnya dan Dia tidak punya batas dari awal dan akhirnya. Karena itu mengetahui segalanya. Baik ya? Dikonfirmasi selesai nih. Malaikat selesai. Ya kan? Sudah. Untuk bisa memberikan satu pengetahuan utuh, menggambarkan dan menepis segala kekhawatiran dan sebagainya, ya. Kan tugas malaikat itu cuma patuh aja. Patuh, patuh, patuh. Sami'na wa atho'na, sami'na wa atho'na. Tapi hikmah Allah menjadikan infonya sampai kepada kita untuk memberikan kesan bagaimana kepatuhan ini pun dibangun berdasarkan pengetahuan yang kokoh. Karena itu keislaman itu kokoh dengan pengetahuan. Kokoh dengan ilmu. Maka Allah sampaikan apa? Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Untuk membuktikan bagaimana benarnya firman Allah yang Maha mengetahui akan yang akan datang, maka diberikan sebuah bekal kepada Adam. Bekal pertama yang Allah ajarkan, berikan kepada Adam alaihissalam untuk membawa misi sebagai khalifah sehingga sukses memakmurkan di bumi. Apa itu? Ayat 31. Ini kita urutkan. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Maka Allah mengajarkan semua bekal yang terkait dengan kehidupan di ard ini. Semua diajarkan. Sampaikan, sampaikan, sampaikan, sampaikan, dan seterusnya. Baik. Perhatikan baik-baik. Setelah itu dikonfirmasikan. Thumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian disampaikan kepada malaikat. Ya. Lalu, yang paling menarik, teman-teman sekalian, dikompetisikan di situ. Karena malaikat sendiri mengatakan begini, di ayat 30 tadi. Ya Allah, perhatikan baik-baik. Kenapa ya tugas kekhalifahan ini didelegasikan, ditugaskan kepada makhluk yang berpotensi dikhawatirkan merusak seperti sebelum-sebelumnya dan sebagainya. Ya, kalau dalam pandanganmu kenapa kami tidak ditugaskan saja? Kami kan enggak punya potensi fujur, takwa aja. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, bahasa halus sekali. Sedangkan kami yang biasa tasbih kepadamu gitu kan, yang biasa bertahmid, biasa menyucikan engkau, bawaannya baik terus karena takwa. Ya, maksud kalimatnya, kenapa kami aja oleh Allah enggak yang diberikan tugas itu untuk itu? Kata Allah, ada yang enggak cocok, aku lebih tahu masa depan, gitu kan? Dibandingkan dengan kalian. Kalian enggak punya pengetahuannya. Kalian enggak punya kecocokan dengan tugas di bumi. Tugas kalian begini, begini, begini, begini. Ya, enggak cocok dengan di sini. Karena malaikat tuh enggak punya kecenderungan fujur yang melahirkan syahwat di situ. Keinginan kuat untuk berkreasi macam-macam. Bayangkan kalau nanti ke bumi, mohon maaf ya. Nanti turun ke bumi, enggak punya syahwat, enggak punya berketurunan. Kan malaikat enggak berketurunan. Ya, tidak punya syahwat untuk menikah. Enggak punya syahwat tuh keinginan kuat, enggak punya ragam syahwat untuk berkeinginan satu dengan dua hal, ya, enggak punya kreativitas. Jadi enggak akan muncul seperti sekarang ada sistem online digital, ada Zoom. Enggak ada tuh kalau malaikat ditugasin, enggak ada. Zoom terjadi antara malaikat Jibril dengan malaikat Israfil terkait dengan keadaan di bumi. Enggak mungkin. Karena enggak ada kreativitas ke situ, enggak bisa bangun-bangun yang mega, desain-desain masjid macam-macam, enggak ada. Karena enggak ada keinginan, enggak ada syahwat ke situ kecuali tasbih. Jadi hikmah kehidupan bumi yang harusnya ardun itu dengan sisi khalifah itu enggak terjadi. Allah Maha tahu. Malaikat belum punya pengetahuan. Makanya ketika dasar pengetahuan untuk kesini diberikan, malaikat enggak bisa tangkap karena memang tugasnya bukan di situ. Tugasnya bukan di situ. Sama aja kita memberikan sebuah profesi, ya, satu pekerjaan kepada orang yang enggak kapabel di bidangnya, diajarin pun enggak akan bisa. Kenapa? Karena bukan passionnya bukan di situ. Ya, malaikat tuh enggak punya bakat ke situ. Karena itu ketika Allah menciptakan sisi untuk memakmurkan, dibuat, diciptakan, dikreasikan Adam alaihissalam, kemudian diberikan bekal sebagai khalifah di bumi, ya kan? Lalu setelah itu ditampilkan dengan malaikat, disampaikan pula, malaikat gak bisa tangkap semua itu. Ya, disampaikan, gak bisa jawab, gak bisa ini, gak bisa dikonfirmasi. Mereka tahu di situ hikmahnya. Oh, ini maksud Allah. Allah telah memuliakan kami para malaikat dengan tugas begini, dengan mulia luar biasa. Tapi dengan segala kemuliaan ini pun, ini gak bisa dipakai kepada hikmah yang lebih besar. Ada tugas-tugas lain, kami gak sanggup ke situ. Ketika sadar dengan semua itu, maka disinilah Allah ingin menunjukkan kemuliaan taannya dari bashar ini. Ini hikmahnya, ini ketinggiannya. Dan semua aspek ini sesungguhnya tujuannya satu, untuk menunjukkan keagungan Allah. Puncaknya ke sini. Allah ingin menunjukkan keagungannya. Ya. Dan memberikan kesan kepada kita juga. Sebaik-baiknya makhluk, sesempurna yang gak bisa berbuat maksiat pun tetap ada yang lebih agung dibandingkan itu semua. Itu siapa? Allah. Kalau Allah berkehendak, jadi. Kalau Allah mengetahui, terjadi seperti ini. Jadi kita pun, ini memberikan kesan kepada kita, jangan pernah menuhankan malaikat. Ya, jangan pernah mengkultuskan malaikat. Mereka sendiri sudah baik, sudah mulia dan sebagainya. Dan gak ada istilahnya penyimpangan dari malaikat. Tapi dengan semua kebaikan, kesempurnaan sebagai makhluk tetap tidak bisa menjadi khalik. Ya. Karena ini gambaran pertama yang disampaikan oleh Al-Quran untuk semua. Ya, mengarahkan aspek ketuhanan hanya kepada Allah saja. Jadi gambaran pertama kisah ini kenapa penting disampaikan? Untuk menepis dugaan-dugaan yang sampai nanti era Nabi pun ada yang menuhankan malaikat. Ya. Jelas ya? Nah, ini buktinya apa salah satunya? Nanti ketika saya terangkan di podcast kemarin dengan Mas Klik itu, ya, ketika nanti Amr bin Luhai itu datang ke Syam dan sebagainya, pulang-pulang bawa patung dan seterusnya, secara singkatnya, ya, nanti kemudian memasukkan itu ke dalam Ka'bah, kan mereka juga menjadikan malaikat bagian dari itu. Ya, ada yang membuat patung Nabi Ibrahim dan melukis gambarnya, kan kemudian ada Sayyidah Maryam alaihissalam, termasuk malaikat, masuk pohon-pohon macam-macam. Ya, dan di sebagian tempat tuh ada yang mempertuhankan ke situ. Maka ini tepis. Sesempurna-sempurnanya makhluk yang tidak berbuat maksiat, tetap Allah yang maha tinggi. Semua arahkan. Pengkultusan, pentakdisan, ketasbihan, semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat pun di situ bersujud, gitu kan. Dalam arti sujud itu, sudah menyadari dirinya. Ya, menyadari keadaannya dan semua menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diperintahkan, setelah sadar dengan ketinggian keagungan ini, diperintahkan hormat. Ya, disebutkan dulu oleh Adam. Ya qala ya adamu ambihum bi asmaihim. Tuh ayat 33-nya. Jadi mereka sadar, ayat 32-nya mereka enggak mampu, mereka mengakui. Ya, di ayat 32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kami sadar ya Allah, kami kurang mampu, kami enggak tahu kecuali apa yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Mereka menyadari dan mereka paham hikmahnya sepenuhnya ini ingin menunjukkan kuasa kepada Allah. Setelah mereka sadar, baru ditunjukkan ayat 33. Ya. Ini kan 34, sini 33 dulu, mesti saya sebutkan. Qala ya adamu ambihum bi asma'ihim, ya? Falamma ambahum bi asma'ihim. Ah ini. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya, maka Adam sampaikan kepada mereka. Ketika disampaikan bekal-bekal kekhalifahan sempurna semuanya, baru Allah menyampaikan kepada mereka semua, kepada malaikat termasuk ada sebagian jin yang ada pada saat itu. Demikian aku sampaikan kepada kalian, aku yang maha mengetahui tentang yang gaib, yang nampak di langit, di bumi dan sebagainya. Maka tujuan dari semua informasi yang disampaikan sesungguhnya ingin menetapkan aspek ketuhanan kepada Allah sehingga tidak ada yang merasa, bahkan makhluk ini pun semuanya tidak ada yang merasa menuhankan diri atau merasa yang paling hebat. Semua keagungan kembali kepada Allah. Jelas? Maka puncaknya Allah meminta pembuktian itu secara komitmen. Seperti halnya ketika kita mengatakan beriman, kami beriman ya Allah, apa pembuktiannya? Ya, maka diberikan perintah oleh Allah untuk memberikan kesan kepada kita dengan perintahnya, keagungannya, ya, supaya menunjukkan taat apa enggak nih. Nah, kita diberikan sebuah gambaran. Ini malaikat nih seperti ini, setakwa-takwanya, sempurna-sempurna sebagai makhluk, tetap taat sama Allah, tetap muji Allah, sujud pada Allah karena perintahnya. Maka ayat 34 mengonfirmasi. Perhatikan baik-baik. Wa idh qulna lil malaika. Perhatikan tuh, sebelumnya qala, qala, qala, 34 jadi qulna. Ya. Coba lihat tuh. Ayat 30 apa? Wa idh qala rabbuka lil malaika. Bukan? Coba silakan cek. Al-Hijr 28, wa idh qala rabbuka lil malaika. Kan? Jadi bentuknya selalu kata ketiga tuh. Wa idh qala qala qala qala qala. Tapi setelah selesai itu semua, ingin menunjukkan sebuah kesan pengagungan hanya kepada Allah, maka menggunakan bentuk ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Keagungan kepada zat untuk menunjukkan informasi yang paling agung, yang paling dahsyat. Maka digunakan bentuk ta'zimun nafsi pakai nahnu. Disingkat dengan na seperti ini. Kalau menjadi kata ganti. Maka ayat 34 berubah katanya menjadi kulna. Wa idh kulna. Ya, coba lihat. Ada ya? Yang sebelumnya wa idh qala, sini wa idh kulna. Maka Muhammad SAW kata diinformasikan pada Rasulullah, dengan keagunganku. Ya kan? Dengan keagunganku yang akan menyampaikan sebuah misi yang agung sebagai khalifah di bumi, dengan keagunganku aku perintahkan kepada mereka semua. Lil malaika. Jadi kalau diperintahkan kepada malaikat di sini, ini ikut. Karena yang diperintahkan searia ini semua. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama. Dan ketika demi keagunganku kata Allah, aku yang Tuhan, aku yang segalanya. Aku sampaikan berita yang agung, kami firmankan kepada semua malaikat pada saat itu. Termasuk sini. Lil malaikati isjudu li adam. Hormat kepada Adam. Ya, karena Adam sekarang punya potensi yang melebihi ini. Dengan kebaikan-kebaikan tadi. Tapi ingat ya, penghormatan kepada Adam itu, perhatikan baik-baik. Ya, bukan pribadi karena Adamnya, karena perintah Allahnya. Jadi penghormatan kepada Adam itu punya dua sifat. sifat pertama adalah penghormatan kepada Allah atas perintahnya. Karena tadi kan ingin ditegaskan bahwa semua apa yang disampaikan ini untuk menetapkan keagungan Allah. Jadi semua apapun yang bersumber dari Allah harus ditaati oleh siapapun, termasuk malaikat. Karena Allah yang Tuhan. Awas ya, ini yang dikonfirmasikan nanti nih, karena perintah Allah. Yang kedua, karena keagungan informasi yang Allah ingin sampaikan lewat penciptaan Adam ini. Ini misi agung, misi terhormat. Karena terhormat, orang-orangnya pun akan jadi orang terhormat, orang paling mulia. Makanya akan dijaga makhluk ini dengan hukum-hukum yang menjaga kehormatan mereka. Di antara hukumnya adalah haram. Haram itu diserap dalam bahasa Indonesia dari kata hormat, hormah. Hormat itu dari bahasa Arab juga. Haram itu seakar. Kenapa muncul kata haram, hukum haram, untuk menjaga kehormatan kita? Ya, kenapa mata dilarang melihat yang kotor-kotor, yang buruk-buruk, supaya tampil terhormat? Kenapa lisan tidak boleh berkata kotor, sehingga menjaga kehormatan lisan? Ya, coba orang kalau berkata yang kotor, yang tidak baik, dan sebagainya, kehormatan dia runtuh seketika. Tidak dipandang terhormat, turun dia derajatnya. Makanya muncul hukum haram menjaga kehormatan kita. Itu indahnya kalau kita mengetahui skema-skema ini, urutan-urutan ini. Maka fasajadu, semua hormat. Ya, semua sujud hormat, karena perintah Allah ya. Jadi fasajadu, kalau sampai sini, semuanya. Ya, kalau ayatnya sampai sini, semua, berarti mencakup ini. Perintahnya mencakup semua yang ada di tempat itu. Hai itu di distrik, region itu. Ya, illa, oh begitu ada illa, berarti pengecualian. Kalau udah pakai illa, kecuali. Illa. Tuh. Hati-hati ya. Illa iblis. Kecuali iblis. Oh, ini dia. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, ketika kami dengan keagunganku, kata Allah, dengan keagunganku, ya, segala perintahku, segala hikmah teragung yang aku sampaikan, aku firmankan, perintahkan kepada semua malaikat, ya, dan makhluk yang ada pada saat itu di sekitaran ruang ini, ya kan? Semua hormat kepada Adam. Fasajadu, semua hormat illa, kecuali iblis ini. Abang, gak mau dia hormat. Dia diam aja. Ya, malaikat sudah sujud, sudah hormat atas perintah Allah, dia diam. Wastakbar, merasa angkuh. Ya, kalau kita lah diekspresikan beginilah. Kan? Merasa angkuh. Istakbar itu merasa sombong, angkuh. Ya, jadi dari istakbar ya stakbiru. Jadi ada kabura, sudah agung dengan sendirinya, ya. Sifat tertingginya akbar, kan? Makanya kita mengatakan Allah agung dengan sendirinya. Allahu akbar, Allah yang maha tinggi. Maha tinggi, semua keagungan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ingin merasa mengambil dari keagungan itu sehingga merasa dirinya sombong, merasa itu pakai istakbar. Makanya kalimat yang melekatkan, yang dilekatkan kepada iblis itu menggunakan kata istakbar. Aba, dia enggan untuk sujud untuk hormat, istakbar karena merasa diri agung. Merasa diri sombong. Jelas ya? Kalau berusaha untuk mendapatkan itu pakai ta. Berusaha menampil-nampilkan seperti sombong. Takabara ya takabur. Takabur. Itu dah jadi bahasa kita tuh. Ya berusaha untuk menjadi bagian dari itu, menampilkan tuh takabur. Makanya kita katakan, jangan takabur. Aku gak kabur kok, aku di sini. Bukan. Maksudnya jangan merasa diri sombong apa dan sebagainya. Tapi kalau dia ingin mengambil bagian dari itu, dia kenakan pada dirinya istakbar namanya. Tuh, lihat diksi Al-Quran. Indah ya. Tepat sekali. Tepat. Aba wastakbar. Wa kana minal kafirin. Maka tertutup dia keadaannya tuh. Ya. Ini iblis itu siapa nih? Yang ada di situ kan cuma malaikat dan jin. Ya, objek penghormatannya Adam. Yang perintahkan Allah. Jadi yang perintahkan Allah, yang harus dihormati Adam atas perintah Allah. Yang ada yang diminta untuk hormat, malaikat dan jin. Kok tiba-tiba yang gak sujud, yang gak hormat, iblis. Tuh iblis siapa tuh? Kan cuma dua kemungkinan. Kalau gak dari sini, ya dari sini. Kalau gak malaikat, jin. Ada iblis. Maka dikonfirmasi siapa itu iblis. Apakah makhluk baru di antara yang ini, kan? Sementara nggak diinfokan sebelumnya. Atau satu di antara ini. Maka dikonfirmasi di Quran surah ke-18 ayat 50. Quran surah 18, Al-Kahf ayat 50. Paling kanan, agak ke tengah sedikit. Di mushaf standar. Nah, saat mengonfirmasi, pembuka kalimatnya sama dengan Al-Baqarah ayat 34. Awas, hati-hati nih, ini menarik nih. Al-Hijr pembukanya sama dengan Al-Baqarah ayat 30, tapi memberikan sebuah kesan yang berbeda, gitu kan? Makanya nanti di dalam kaidah tafsir nanti ada kalimat indah sekali. Ya, tidak disebutkan pengulangan dalam Al-Qur'an. Wa innama, ini dia. Ini yang paling menarik. Tapi sesungguhnya adalah taksisan li ma'nan jadid. ya membuka kepada makna yang baru. Jadi kalau ada yang mirip-mirip, apalagi yang seperti serupa lafadznya, itu enggak sama. Maknanya satu dengan yang lain enggak sama. Di surat Ar-Rahman ada berapa kali tuh? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu satu dengan dua, dua ke tiga, tiga ke empat. Maknanya enggak sama semua, beda semua. Itulah indahnya Al-Quran. Indahnya Al-Quran itu di situ. Kalau kita ngaji, itu menghafal, mempelajari, Allahu Akbar. Kita sendiri langsung mengatakan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Perhatikan, wa idh qulna lil malaikah. Di sini wa idh qulna lil malaikah, Al-Baqarah 34. Di sini dikonfirmasi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ketika dengan keagunganku kata Allah, aku perintahkan kepada seluruh malaikat dan jin, sebagian ada pada saat itu, ya kan? Untuk hormat kepada Adam atas perintah Allah, fasajadu, semua sujud hormat illa iblis, kecuali iblis. Siapa dia? Kana minal jinni. Nih, yang ini. Kana minal jinni. Dia termasuk kalangan jin. Yang ini. Jadi bukan malaikat. Ingat ya. Bukan malaikat. Ini kalangan jin. Ketika dia tidak mau hormat ya atas perintah Allah kepada Adam. Fafasaka an amri rabbi. Allahu Akbar. Kalimatnya dalam sekali. Dalam sekali. Kalau kita ngaji ini dalam banget nih. Ya. Kana minal jinni. Pertama mengonfirmasi. Asal usulnya, iblis ini kata Allah, kana minal jinni. Ini bukan dari kalangan malaikat, tapi kalangan ini. Nah, jin. Yang memiliki tugas keadaan. Ya. Kemudian dia beraktivitasnya ini. Di regionnya, wilayahnya malaikat tertentu. Di langit keberapa Allah alam. Di sini. Sampaikan. Nah ini, dari jin ini. Yang tidak hormat, tidak menaati perintah Allah. Nah, yang paling menarik adalah, fafasaka an amri rabbi. Fasak. Fasaka. Fasak itu perbuatannya, kata kerjaannya, verbnya. Fi'il madhinya. Ya, pelakunya disebut fasik. Fasik itu bergeser dari ketentuan yang benar. Ya, jadi harusnya lurus, ya berbelok tuh. Ya, bergeser dari ketentuan yang benar dengan cara yang salah. Ya, kesalahannya disebut dengan maksiat. Pergeserannya dari jalur yang benar dengan cara yang salah disebut dengan fasak. Pelakunya disebut dengan fasik. Jelas ya? Pelakunya disebut apa? Fasik. Lawan dari fasik itu taat. Ya. Fusuk itu lawannya ta'ah. Fusuk sifatnya lawannya ta'ah. Ya. Kalau ini fasik, ini muti'ah. Lawannya muti'ah. Muti itu orang yang taat. Perempuannya muti'ah. Ya. Kalau kita kadang ingin serap ke dalam bahasa Indonesia, jadi muti'ah. Ya. Ada anaknya Bung Hatta, Ibu Mutia Hatta. Kita doakan semoga Allah berikan kesehatan, kebaikan. Mutia itu dari kata muti'ah asalnya, mutia. Di banyak dari yang bahasa Arab, itu banyak sekali. Jadi jangan terlalu anti juga dengan bahasa Arab. Masa mau dirubah lagi ke dalam bahasa Indonesia? Adi Hidayat, dirubah ke bahasa Indonesia. Adi yang mendapat petunjuk. Namanya panjang banget. Ya, Asep Abdurrahman, Asep si hamba Tuhan. Kan itu nggak enak juga ya. Udah aja begitu apa adanya kan. Nah, ini mutia, diserapan dari bahasa Arab. Mutia'ah, yang taat-taat. Lawannya ini, fasik. Jadi lawan dari fasik, pengertian terbaliknya, lawan dari fasik itu muti, taat. Ya, mana kana ini, kana itu bisa dua nih. Ini indahnya bahasa Quran ini, Allahu Akbar. Ini bisa ke sini dan juga ke sini isyaratnya. Kana minal jinni adalah dia yang enggak mau hormat itu termasuk kalangan jin, bukan yang malaikat. Ya. Dan termasuk apa? Fafasaka. Dia fasik, dia bergeser. Ya, kalau disebutkan fafasaka, dia ingkar, dia geser, dia membantah, dia elak, aba, enggan menunaikan perintah Allah, menggunakan kata fasaka. Artinya apa? Dia fasik. Ya, karena pernah sebelumnya, ya, karena ya ketika dia fasik seperti ini, artinya apa? Sebelumnya dia muti, dia taat. Jadi jin ini, dia beraktivitas di sini untuk membangun ketaatan kepada Allah sebelum Adam tercipta. Taat betul tuh. Wah, kalau kita baca kitab-kitab riwayat, teman-teman sekalian, itu disebutkan bagaimana dia taat, mengikuti malaikat, yang tasbih, yang ibadah, yang sujud, macam-macam, dan sebagainya. Ya, bahkan ada yang menyebutkan riwayatnya disebut dengan Azazil. Saking taatnya disebut Azazil. Azazil. Ya, pernah dengar kata Azazil? Pembahasan tentang Azazil? Itu saking taatnya dinamakan dengan Azazil. Ya, ada yang menyebutkan Azazil. Jadi bahkan ada yang menyebutkan ini levelnya selevel malaikat dan sebagainya. Cuma ada Israiliyat. Nah ini makanya saya buka di awal. Saya terangkan Israiliyat. Ya, ada sumber Israiliyat mengatakan bahwa ini termasuk kalangan malaikat. Itu dibantah oleh Al-Quran. Karena informasi ini sampainya kan dari sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad sampai. Ya, jadi sebelum Nabi Muhammad diutus membawa risalah, ada berita-berita dari Israiliyat, dari Bani-Bani Israel, ya, orang-orang yang Yahudi yang berkehidupan sebelum-sebelumnya. Nah, itu kan suka berkisah, bercerita macam-macam. Nah, tadi saya sampaikan di awal, ini harus dikonfirmasi dengan sumber hukum yang benar. Ya, ada yang menyampaikan. Nah, ini di antara penyampainya ini yang sampai ke kita, disampaikan nih kisah Israiliyat begini. Siapa yang pernah menyampaikan kisah ini? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini menyampaikan kepada kita berita supaya dikonfirmasi. Ibnu Abbas itu kan pakar tafsir. Ya, beliau ingin menjelaskan, nih ada berita begini, ini salah nih, harus diluruskan. Nah, cuma sayangnya nanti, ya sayangnya ada sebagian orang yang nangkapnya cuma sampai di informasinya. Sedangkan pelurusannya nggak diteruskan. Ya, contoh, informasi ini diungkap oleh misalnya Al-Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi punya kitab namanya Syu'abul Iman. Iman. Ini populer lah. Ada juga Sunan Al-Baihaqi. Ada lagi misalnya Ibnu Al-Anbari. Namanya Abu Bakar kunyahnya, ya, nama aslinya Muhammad bin Al-Qasim, ya, Al-Anbari. Dikenal dengan Abu Bakar atau Muhammad Al-Qasim Al-Anbari. Wafat tahun 328 Hijrah. Punya kitab namanya Al-Addad. Al-Addad. Nah, ini yang jarang orang banyak tahu, Al-Anbari. Ya, Abu Bakar Muhammad bin Al-Qasim Al-Anbari. Punya kitab Al-Addad. Lihat halaman 344, ya, sampai dengan 346. Ya, di antaranya. Kalau kitabnya sama nanti insyaallah serupa sama. Ini disampaikan. Ya. Bahkan apa yang disampaikan dari riwayat Israiliyat ini disampaikan di kitab itu riwayat Israiliyat, sanadnya nanti dari Sa'ad bin Sulaiman. Ya, dari Sa'ad bin Sulaiman, Ibnu Sulaiman. Terus sampai ke Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Disampaikan. Ya. Kanasmu iblis minal jinni wa kana minal malaika, kurang lebih demikian. Adalah penamaan iblis itu asalnya dari jin ini sebetulnya bersumber dari malaikat, ya kan? Nah, ini kalimat yang disampaikan Ibnu Abbas, diinfokan oleh Ibnu Abbas itu adalah tuturan Israiliyat, bukan dari hadis Rasulullah. Jadi beliau ingin menyampaikan, nih ada turunan-turunan cerita dari zaman-zaman dahulu, ya kan, kalangan orang-orang Bani Israel Yahudi, bahwa ini sebetulnya iblis ini malaikat yang membangkang. Istilahnya diistilahkan oleh kalangan mereka, kalau di Eropa dikenal dengan apa namanya, fallen angel, ya, fallen angel, malaikat gagal. Fallen angel, ya, ya, secara apik dan epik dikemas oleh Hollywood. Ya, misalnya kalau Anda lihat, misal saya pernah dulu lihat sekilas tuh ada film namanya Konstantin, diperankan oleh Keanu Reeves, ya. Keanu Reeves itu pernah ini kan Konstantin, ya, itu salah satunya itu dialah fallen angel, masa malaikat Jibril kerja sama anak setan mau kudeta bapaknya Lucifer gitu. itu salah satu tuh. Nanti satu saat saya ceritalah Hollywood itu bagaimana asalnya, bagaimana, ya kan? Holly itu kan suci, Wood itu kayu. Jadi dulu itu ada satu kisah penyihir yang dia punya satu kayu, ya, kayu yang kan penyihir itu selalu digambarkan dengan kayu, Harry Potter-nya J.K. Rowling itu kan begitu tuh, ya. Bahwa penyihir gini, Harry Potter, si siapa lagi lah, dan sebagainya gitu kan. Dan seterusnya lah gitu kan, dengan macam-macam seperti itu. Dia kan menggunakan kayu tuh, digambarkan demikian. Jadi digambarkan oleh industri Hollywood itu, kenapa menggunakan nama Hollywood? Jadi ada kisahnya dulu, sebuah fiksi yang datang. Ada seorang penyihir, dia punya satu kayu, disebut dengan kayu suci. Yang kayu itu kalau digerakkan, mantranya bisa menggerakkan pikiran orang. Bisa mengarahkan sesuai dengan keinginan dia. Makanya kenapa industrinya disebut dengan Hollywood? Karena diharapkan apa-apa yang ditampilkan karyanya, film kah, apakah bisa membawa pikiran orang sesuai dengan apa yang diharapkan. Walaupun itu cuma fiksi. Ya. Dibikin Batman, muncul Batman-Batmanan, kostum macam-macam gitu. Dibikin Superman, bikin Superman-Supermanan. Semua pada niru dan sebagainya. Padahal itu cuma fiksi. Jadi bisa merubah cara pikir orang. Ada propaganda, ada macam-macam. Tapi menariknya dari sekian banyak karya yang ditampilkan, ada juga kepercayaan-kepercayaan masa lalu, bahkan di kitab-kitab tertentu yang dituangkan. Dan tanpa disadari, kita bisa meriset itu semua. Oh, di sini rupanya keyakinan masa lalu tuh. Kita bisa cari. Salah satunya ada keyakinan fallen angel. Apa itu? Malaikat yang gagal. Karena gagal itu nanti ikut diturunin ke bumi. Dan sebagainya. Itu yang kelak jadi iblis. Dan seterusnya. Ini ditolak. Kepercayaan, keyakinan itu ada dari narasi-narasi dulu. Disampaikan, yang menyampaikan ke kita siapa? Ibnu Abbas. Itu jasanya besar kepada kita. Mengungkap kesalahan dari konsepsi malaikat berbuat maksiat. Jadi di Islam nggak ada malaikat berbuat maksiat. Ya, kenapa? Karena tipikal malaikat itu jiwanya takwa terus. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, ini kalau malaikat sudah disebut berbuat maksiat, nanti turun ke bawahnya juga bisa salah. Nabi pun bisa salah terima wahyu. Puncaknya apa? Nabinya bisa bermaksiat. Ya, saya pernah baca tuh ada referensi dari salah satu kitab yang disucikan dari kalangan tertentu. Ini bisa Anda bayangkan. Ada nabi yang berzina, nabi yang selingkuh. Gimana nabi pembawa risalah bisa selingkuh? Nabi bisa zina? Kan kita secara akal yang sehat aja, yang murni, kita susah memahaminya gitu. Ya, ini kita bicara ilmiah ya. Sedang menanamkan satu argumentasi gitu kan. Bagaimana nabi? Nabi kita harus beda dengan manusia biasa. Punya sifat terjaga, maksum. Anda bisa bayangkan, nabi disebutkan selingkuh. Bahkan nanti dari selingkuhannya terus turun, generasi selanjutnya nanti bikin jadi Tuhan. Saya tuh baca sampai turunan nasabnya gitu, melihat ini untuk meyakinkan bahwa oh, ini kebenaran Islam. Di sini ada kekurangan dakwahnya begini, yang di sisi lain ada kekurangan dilengkapi oleh Islam, dakwah begini dan sebagainya. Jadi itu sesuatu yang menarik, teman-teman, kalau dikaji. Jadi di sini ingin disampaikan bahwa iblis, kata Al-Quran ini, kana minal jin, termasuk kelompok jin, bukan malaikat. Fafasaka, dia bermaksiat. Lawan dari fasak itu muti, itu taat. Jadi asalnya ini makhluk taat sama Allah. Ya, ingin ngikutin pola malaikat. Ibadah, ibadah, ibadah, semua jadi ikutin polanya malaikat. Sampai dia punya nama Azazil. Apa itu Azazil? Azazil itu hamba Allah yang terhormat. Jadi gelarnya itu terhormat dulunya. Jadi kata Izzah dan Il. Izzah dan Il. Ya, Il. Il itu kan Allah. Nabi Ya'qub punya gelar Israel, hamba Allah yang taat. Ya, Izzah, Il, gitu kan? Aziz, Il. Ya, Aziz hanya dilekatkan kepada Allah. Wahual Azizul Ghafur, gitu kan? Jadi Izzah, sesuatu yang terhormat, yang agung, Il, hamba Allah. Hamba Allah yang terhormat. Jadi saking dia berusaha yang ikutin malaikat, ibadah, sujud, terus dan sebagainya. Dia punya gelar dari kalangan malaikat. Ini hamba Allah yang terhormat nih. Ya, yang baik, yang bagus, dan sebagainya. Cuman sifat Azazilnya seketika runtuh. Ketika dia melanggar ketentuan Allah. Itu ribuan tahun gak ada nilainya tuh. Lama, ibadah, sujud, macam-macam gak ada nilainya. Ketika dia merasa apa? Dia merasa berjuang dengan ibadah, macam-macam gini gitu dan sebagainya. Dia merasa gak layak nih. Makhluk Adam ini untuk jadi khalifah di bumi. Ya kalau bahasa kita yang layak tuh saya. Ya karena penciptaan saya lebih hebat, materinya lebih bagus, saya lebih duluan, taatnya lebih lama, kok yang dipilih yang ini? Sedangkan Allah udah negaskan dari awal, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu hikmahnya. Kenapa pilih yang ini? Kenapa dicipta yang begini, yang seperti ini? Allah sangat maha mengetahui. Dan sederhana, diuji dengan ketaatan, patuh enggak? Sujud lama-lama enggak patuh, enggak ada dampak dari sujudnya. Latihan sujud itu untuk membangun kepatuhan. Ini ribuan tahun sujud, hormat, sujud-sujud. Begitu dites dengan perintah, enggak ngikut. Berarti enggak ada manfaat dari sujudnya, ada yang salah tuh. Ya. Dan dahsyatnya ketika itu tertutup oleh kesombongan. Tutup. Nah, supaya tidak ada satu persepsi bahwa, oh menduga begini, begini, begitu, sehingga ada kesalahan ditimpakan kepada Allah, dikonfirmasikan sebagai kesaksian. Mudah bagi Allah untuk mengatakan, kamu sombong nih. Ya, kenapa kamu begitu, gak mau sujud kan? Ya, mudah bagi Allah untuk tidak bertanya. Tapi ketika Allah kemudian mengonfirmasi, dikonfirmasikan. Quran surah ke-7, Al-A'raf, ayat 12. Pindah. Kita mau ke ujungnya. Kita selesaikan hari ini ya, supaya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Quran surah 7. Ayat 12 Al-A'raf. Qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Ah, ya, ketika Allah kemudian konfirmasikan. Mudah bagi Allah enggak konfirmasi, gampang. Makanya di surah Al-Baqarah dibuka duluan untuk menunjukkan pengetahuan Allah. Ya, fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia enggak mau sujud, dia itu kan kata ketiga. Dia enggak mau sujud tuh istakbar karena sombong. Allah sudah kasih tahu duluan kepada kita untuk menunjukkan pengetahuan Allah. Cuma supaya orang tidak mengesankan, memberi kesan, apalagi ke jin ini sendiri, supaya dia nanti tidak punya penyangkalan di hadapan Allah. Enggak kok, saya enggak sombong ini. Maka dibuktikan lewat lisannya sendiri. Lewat lisannya. Sama dengan kita, mudah bagi Allah untuk menyampaikan kepada kita. Ya, langsung menetapkan. Tapi diciptakan malaikat untuk mencatat dan sebagainya, supaya tidak ada penyangkalan dari kita. Antakulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya kita tidak mengatakan, kami lupa ya Allah. Ini aku udah ingatkan lewat hidayah, lewat malaikat, lewat macam-macam. Dikonfirmasi nih. Qala ma mana'aka alla tasjud. Apa yang mencegah kamu enggak mau sujud? Idz amartuk, saat aku perintahkan ini. Ini perintah. Aku perintahkan kepada engkau, bukan karena Adamnya, tapi karena perintahku. Engkau kan latihan sujud bertahun-tahun, ribuan tahun kamu sujud. Bukti dari sujud itu apa? Taat pada perintah. Ya, jadi Allah enggak butuhkan ya sujud kita. Allah enggak butuh rukuk kita, gitu kan? Kita yang butuh dengan semua itu, karena feedbacknya kembali kepada kita. Dan kita sujud ruku itu menampilkan ketaatan. Taat itu buktinya apa? Saat diperintahkan, itu pembuktian dari sujud kita. Makanya sholat implementasinya adalah ketaatan kepada Allah. Ciri orang taat itu sholat. Sholat itu feedbacknya adalah ketaatan. Di saat diuji dengan perintah dan larangan, itu kita tunjukkan hasil sujud kita. Makanya hasil dari sholat itu tanha anil fahsyai wal mungkar. Maka diberi perintah oleh Allah, ini perintah begini, ini larangan. Larangannya adalah fahsyai dan mungkar, tinggalkan. Perintahnya ma'ruf dan khair, kerjakan. Makanya setelah sholat, diuji. Kerjakan begini, ini yang dilihat lah, ini jangan dilihat. Kalau orang sholat, beneran sholatnya, ketika diperintahkan, dikerjakan. Nah, maka iblis pun ini, yang disebut iblis, asalnya jin yang taat. Kelihatan taatnya tuh sujud, sujud, sujud, ikut-ikutan malaikat. Nah, dikonfirmasi untuk dilihat, berhasil nggak nih ibadahnya? Diperintahkan. Ternyata nggak mau taat. Ya kan? Artinya apa? Ada yang nggak selaras antara apa yang dikerjakan dengan perilaku yang tampak dari hasil itu. Ya. Maka apa yang dia katakan? Ana khairum minhu. Wow. Ada khairum minhu. Di lisannya keluar. Saya lebih hebat dari dia. Dari Adam. Nah, ini. Kalimat ana khairum minhu itu yang dikonfirmasi. Mengonfirmasi Al-Baqarah 34. Istakbar, merasa sombong. Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Konfirmasi kedua yang menunjukkan bahwa dia itu bukan kalangan malaikat. Khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku dari api. Masih ingat di awal jumpa waktu saya bahas yang diciptakan dari api siapa? Jin. Nih, Quran surah 15 ayat 27. Wal janna khalaqnahum min qablu min naris samum. Kan? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari apa? Dari tin. Ya kan? Dari bagian-bagian dari unsur-unsur tanah dan sebagainya. Maka nggak level. Aku harus hormat kepada dia. Ya kan? Bukan levelnya. Ah, sudah, Allah murka di situ. Begitu murka, jauh dari rahmat Allah. Ya, jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Allah itu kan, dia tahu sebetulnya itu ujian untuk dia. Bisa ada peluang untuk taubat. Tapi karena tertutup, keadaan tertutup oleh kesombongan itu, maka terjauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Terjauh dari kasih sayang yang seharusnya mendapatkan peluang taubat, ya, mendapatkan rahmat, terjauh dari itu. Dia menjauhkan diri, menutup dirinya. Ya, sesuatu yang menutup diri itu disebut dengan kafir. Dari kata kafara, tertutup. Kafir, menutup diri. Nah, menutupnya apa? Nggak tanggung-tanggung dengan kesombongan yang menjauhkan dari rahmat. Sesuatu yang menjauhkan dari rahmat itu, menutup sesuatu yang menjauhkan dari rahmat itu disebut dengan iblis namanya. Ya, iblis. Ini. Ada yang mengatakan ini dari wazan bahasa Arab, dari kata if'il. If'il, iblis. Ya, akarnya dari kata iblas, ablasa yublisu, sesuatu yang menjauhkan, menutup, menjauhkan. Ya, dasar katanya kan kalau labisa ada libas, ada balasa. Ya kan? Kalau libas kan pakaian nih, menutup. Ya, kenapa? Kalau libas itu positif sifatnya. Yang menutup yang jelek, yang kotor, yang nggak mau kelihatan, kita tutup. Makanya pakaian kenapa disebut dengan libas? Karena ini menutup aurat kita yang tidak ingin tampil keluar, yang jelek, yang keluar. Tapi kalau yang baik ditutup, sehingga yang tampak yang jelek, ya kan? Menutupnya disebut dengan cover. Diserap ke dalam bahasa Inggris cover. Menutup. Kafir orangnya yang menutup diri dari kebaikan-kebaikan. Itu baru nutup. Tapi kalau seketika ditutup dan menjauhkan dari rahmat. Makhluk ini bukan cuma menutup. Di Al-Baqarah ayat 34, wakana minal kafirin. Aba wastakbara wakana minal kafirin. Termasuk nih makhluk-makhluk tergolong orang yang menutup diri. Termasuk makhluk yang menutup dari rahmat Allah. Ditutup dia begini. Ya. Tapi bukan cuma menutup, dia menjauhkan diri. Setelah ditutup, Allah beri peluang. Qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartu. Diberi peluang untuk tobat. Seharusnya tahu, dia mengerti. Ya Allah memberikan rahmat, di peluang untuk sadar. Cuman dia menutup diri dengan menjauhkan, tutup dengan kesombongan. Maka dirubah seketika namanya oleh Allah. Bukan sekedar kafir, tapi iblis. Menutup sifat baiknya dengan sifat jeleknya dan menjauhkan diri dari rahmat Allah. Ini yang paling berbahaya. Ya. Jadi kalau cuma nutup saja berpeluang dibuka. Tapi kalau sudah ditutup dan menjauhkan diri, itu yang paling bahaya. Karena apapun yang diberikan berupa hidayah, dia akan mau terima. Dia nggak akan mau terima. Ya? Maka itu yang terjadi pada diri makhluk ini. Jadi ribuan tahun lama dia ibadah dan sebagainya, tapi tidak melahirkan hasil pada dirinya. Ya kan? Setelah itu muncul sifat sombong. Dan dengan itu menutup dirinya, maka berubah dari jin yang tadinya muti jadi fasik. Dan disebut dengan iblis yang menutup diri dan menjauhkan dari ketaatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, apa yang terjadi setelah itu? Karena dia menutup dan menjauhkan diri, maka segala pintu dan kebaikan-kebaikan yang ditampakkan kepadanya, Allah ingin berikan, dia jauhkan. Sesuatu yang terjauh. Alih-alih dia bertobat, minta ampunan, dia malah mengajukan proposal. Benar kok ya Allah, aku gak sujud ini karena memang aku lebih hebat. Ya, mohon ya Allah berikan aku kesempatan. Aku akan buktikan aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Beri aku kekuatan untuk menggoda dia. Beri aku kesempatan. Beri aku kesempatan untuk menggoda dia. Ya, aku ingin buktikan kehebatan aku dan sebagainya. Nah, maka dari situ dia mengajukan sebuah permohonan. Permohonan ini yang melahirkan cara kerja ini. Ya, ketika dia buktikan itu, dia ingin membuktikan, Allah pun ingin buktikan bahwa ini sempurna penciptaan Adam. Benar begini, hanya Adam dan turunannya yang bisa membangun fungsi sebagai khalifah. Ya, bukan kamu jin kalangan iblis, bukan kamu dari kalangan malaikat dan lain sebagainya. Maka Allah ingin tunjukkan kepada makhluk, ya, kepada malaikat, kepada turunan Adam, Adam dan turunannya, gitu kan? Bahwa memang yang layak menjadi khalifah itu ini karena hikmah tertentu. Jin ada hikmahnya tertentu. Jin juga banyak yang taat-taat, yang ibadah juga ada. Ya, bahkan di surat Al-Jin disebutkan di antara kami ada yang beriman, ada yang kufur dan sebagainya, gitu kan? Nah, cuman yang ini beda. Ini jin yang menyimpang. Jin sendiri yang menyimpang sendiri, ya kan? Ini berbeda dengan kalangan-kalangan yang lain karena kana minal, minnya ini tab'id sebagian. Karena minal jin nih. Jadi enggak semua jin itu juga jadi iblis, tidak. Ya. Jadi sebagian dari kalangan jin ini bukan semua jin yang ada pada saat itu jadi menyimpang. Ini satu di antara ini, ya, satu di antara sekian bangsa jan itu yang merasa diri lebih hebat dan sebagainya. Nah, jadi ini inohongnya, ya, sesepuhnya ini. Ya, ini yang menyimpang pertama kalinya. Yang tadinya namanya Azazil, ada riwayat menyampaikan demikian, dan dirubah oleh Allah jadi iblis. Jadi Anda bayangkan seketika keterhormatan diri itu menjadi runtuh saat kesombongan itu muncul. Karena itu duhai orang-orang yang sudah Allah angkat jadi terhormat, ya, dengan ilmunya, ya, dengan hartanya, dengan kedudukannya. Jangan sombong. Karena sudah ada makhluk yang duluan terhormat, ribuan tahun bahkan, dan terhormatnya gak tanggung-tanggung di lingkungan langit. Sampai terangkat oleh lingkungan malaikat. Cuman karena sifat kesombongannya jatuh, dia menjadi hamba yang paling hina. Terusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Dan kalau sudah sombong, akan sulit menerima masukan kebaikan. Hidayah-hidayah itu susah. Makanya ketika Adam pun kemudian disiapkan oleh Allah, diberikan training sebelum sampai kemudian pada masanya tugas untuk turun ke bumi menjadi khalifah, maka ditempatkan dulu di surga persiapan. Bukan surga yang akan kita tempati nanti. Ya, karena di sini masih ada perintah dan larangan. Di surga kita nanti nggak ada perintah, nggak ada larangan. Di sini adalah persiapan, karena kalau kita training camp gitu kan, tempatnya digambarkan miniasi kehidupan dunia. Ada keindahan, kenyamanan, macam-macam, kerumah tanggaan, hidup berpasangan, saat yang bersamaan ada larangan. Diuji dulu dengan satu larangan. Ya, makanya di Al-Baqarah ayat 35 Allah sebutkan, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Jadi ada ujian. Nanti dalam menjalani misi kehidupan di muka bumi ini ada ini yang kerjakan, ini larangan-larangan. Jangan lakukan seperti ini lagi. Ya, kalau dilakukan seperti makhluk dulu nanti, ya, yang pernah melanggar perintah, macam-macam, dan sebagainya, termasuk kalangan yang zalim, dan sebagainya. Nah, ini yang dibaca oleh si iblis ini. Kalangan jin yang bermaksiat tadi. Ya Allah, aku ingin buktikan, aku lebih hebat dibandingkan dia. Izinkan aku masuk ke tempatnya Adam, aku goda. Aku tunjukkan aku lebih hebat dibandingkan dengan dia. Nah, saat iblis ini menggoda, namanya dirubah oleh Allah dengan sifatnya. Jadi kalau iblis tadi sudah memberikan nama, makanya ada yang menyebutkan mushtaq Arabi, ada yang menyebutkan ajami. Kalau ajami itu maksudnya nama baru yang Allah berikan langsung, secara langsung untuk memberikan sebuah kesan yang melekat kepadanya bahwa makhluk ini menyimpang dari Allah, menjauh, menutup diri dan menjauh dari rahmat Allah. Kan? Kalau dia sifatnya Arabi, mushtaq terambil dari akar kata bahasa Arab, maka sifatnya adalah hamba yang mengenakan kesombongan pada dirinya, menutup baiknya dengan buruknya, sehingga terlempar dari nilai kebaikan. Itu maksudnya. Karena sifat itu pun akhirnya sifatnya terwariskan. Nah, akhirnya apa yang terjadi ketika dia diperkenankan oleh Allah, ya, silahkan dibuktikan kesombongan kamu itu. Saat yang bersamaan, Allah pun ingin buktikan kepada makhluk, ya, malaikat, ya, manusia yang lain dan sebagainya, bahwa dia nggak akan punya kemampuan sepanjang apa? Sepanjang hambanya itu menunaikan pedoman-pedoman yang Allah telah tunjukkan. Ya, berupa petunjuk-petunjuknya disebut dengan hudan namanya. Kalau hamba berpedoman pada itu, dia nggak akan punya kekuatan. Ya, Allah ingin tunjukkan, emang salah di sini. Dan diberikan jalan. Nih, kalau kamu memang nggak mau tobat juga, memilih jalan seperti ini, tempat kembali pun neraka jahanam. Ya, kalau ada yang mau ikut kamu pun, tempatnya ke situ. Ya, Allah tegaskan begitu tuh. Ya, sementara hamba-hamba Allah yang saleh, yang baik-baik, dari anak keturunan Adam, tunjukkan kepada malaikat, sampaikan, aku berikan nih, satu benteng. Begini caranya, begini pedomannya, disebut dengan hudan namanya. Turunkan semuanya. Maka ketika dia memulai kemudian misinya, ingin menunjukkan kesombongannya, maka dia mulai menggoda. Saat dia mengenakan jubah kesombongannya untuk sendiri, disebut iblis. Saat dia mewariskan kesombongannya pada makhluk lain, mencoba menjauhkan yang lain dari rahmat Allah juga, memberikan was-was godaan yang halus, maka menjauhkan objek lain dari sesuatu yang baik, dari yang bernilai rahmat, itu disebut dengan syatona namanya. Syatona. Ya. Perhatikan, mengenakan secara pribadi, menutup diri, kafir. Menutup diri dari kebaikan dan menjauhkan dari yang baik, iblis. udah nutup diri jauh dari yang baik, ngajak orang lain untuk menjauh ya dari yang baik, pekerjaannya disebut syatona. Kalau melekat pada satu makhluk, maka sifat makhluknya disebut dengan syaitan. Makanya ketika iblis ini mulai menggoda Adam, menggelincirkan Adam, menjatuhkan Adam dari nilai kebaikan, menjauhkan dari rahmat, disebutnya oleh Allah berubah dari iblis jadi syaitan. Lihat ayat 36-nya. Nih. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Perhatikan. Maka demi hikmah tertentu kemudian, ya Allah menunjukkan kepada kita akan kesombongan iblis itu. فَأَزَلَّهُمَا. Dia menggelincirkan Adam, menggoda. Siapa yang menggelincirkan? Syaitan. Dirubah namanya jadi syaitan. Sudah sifat mengajak, meruntuhkan orang ini supaya sama-sama terjauh dari keburukan. Jelas ya? Maka kita temukan kata syaitan pertama kali di sini. Ya, dan dengan hikmah inilah Allah ingin menunjukkan kepada kita dimulainya pertama kali misi Adam. Ya, jadi karena hikmah, mudah bagi Allah menjaga Adam. Selesai dengan kuasanya, udah jagain aja sampai kapanpun, sampai kiamat gak akan terjadi. Ya, tapi hikmah khalifah di bumi gak akan muncul. Hikmah tugasnya nggak akan hadir. Kita pun nggak akan terlahir. Karena nggak pernah turun-turun Adamnya ke bumi. Sementara hikmah penciptaan Adam tugasnya di bumi. Fil ardi. Dari awal dikatakan. Ini jailun fil ardi. Bukan fis sama. Bukan fil jannah. Fil ardi. Di tempat kita itu di jannah. Pulang kita ke jannah insya Allah. Cuma untuk pulang ke situ mendapatkan hak kita, kewajiban ditunaikan. Di mana kewajiban? Di ardin. Orang nuntut hak itu kalau sudah mengerjakan kewajiban. Jangan kewajiban nggak dikerjakan pengen nuntut hak. Pengen ke surga, kewajiban nggak dikerjakan. Kan jadi gak nyambung, ya kan? Maka karena hikmah itu Allah perkenalkan sekalian. Ya, ini tugasnya, ini musuh kamu nih. Ini yang sombong kepada kamu. Dia mengajukan proposal ingin menggoda anak keturunan. Itu yang kemarin di An-Nisa ayat 118 itu. Dia menyampaikan, qala la anahullahu la attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ya Allah, aku ingin tunjukkan. Ya, berikan tangguh waktu kepada aku. Aku ingin buktikan. Kata Allah, silahkan aku berikan tangguh waktu sampai kiamat. Diberikan tuh kesempatan. Itu ya Allah bisa tobat padahal saat itu tuh. Nggak diambil. Nggak diambil. Maka apa yang terjadi teman-teman? Secara singkat bagian dari penutup. Ketika Adam dengan hikmah tertentu diizinkan oleh Allah kemudian untuk digoda oleh iblis dan sebagainya. Itu sebagai pesan dalam gambaran kehidupan. Nih, kamu akan nikmat, akan benar, akan bagus berkehidupan di bumi. Misi kamu seperti ini. Ikuti pedomannya, petunjuknya. Tadi yang saya katakan disebut dengan hudan namanya. Hudan yang bersumber dari Allah. Ya, tanda dimulainya godaan setan kepada Adam, tanda disitulah misi Adam akan dimulai. Ya, di bumi untuk turun ke muka bumi. Untuk turun. Jadi, iblis itu masuk menjadi setan, diizinkan Allah untuk menggoda. Dan Adam diizinkan untuk tergoda. Mudah bagi Allah membentengi karena sifatnya maksum. Tapi kenapa diizinkan? Untuk memberikan gambaran kepada kita anak cucu Adam yang bukan nabi. Kalau Adam maksum sifatnya, kalau kita nggak maksum. Makanya belajar dari situ bagaimana membentengi diri. Makanya ketika redaksi Quran mengatakan fa'azallahuma syaitan azal, maka memplesetkan. Mempleset itu kan jatuh. Jatuhkan dari atas ke bawah. Maka dimulailah tugasnya jatuh dari atas ke bawah. Dari langit ke bumi. Dimulai tugas. Indah ya bahasa Quran itu. Ya, mulai tugas turun tuh. Tapi di situ disampaikan hikmah. Jangan diikuti ini, nanti akan terjadi begini dan sebagainya. Maka saat turun pun diajarkan Adam kalimat. Yang kalimat itu diajarkan tuh anak cucunya. Kalau nanti suatu saat terkena oleh godaan setan, balik ke sini. Jalannya disebut dengan tobat. Maka ayat 37-nya menyampaikan kalimat tobat. Fatalaqqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi. Ya kan? Maka Adam diajarkan oleh Allah kalimat tobat untuk disampaikan kepada anak cucunya. Supaya kalau nanti ada godaan-godaan sebagai khalifah dari iblis yang menjadi setan dan sebagainya, maka di situ dia bisa menggunakan kalimat tobat itu untuk kembali. Makin murkalah iblis ini. Karena dia tidak mengambil peluang tobat, Adam mengambil peluang tobat. Dan Adam bertobat. Ketika Adam bertobat, dia merasa kalah lagi 2-0 sama Adam. Ya, makin memuncak dendamnya pada saat itu terus menyampaikan, aku akan sesatkan mereka fala udhillannahum wala umanniyanahum, aku akan beri angan-angan dan sebagainya. Itu yang ditegaskan di An-Nisa ayat 118 itu. Dan dia berjanji. Makanya ketika dia mendeklarasikan diri sebagai musuh, Allah sampaikan, innahu lakum aduwwum mubin. Ini musuh yang sangat nyata. Jadi musuh kita itu iblis tuh. Iblis. Ya, ini musuhnya yang ini, iblis nih. Godaan dia kepada kita mengajak menjauh disebut dengan setan. Maka dimulailah di situ. Maka untuk membentengi diri dari iblis godaannya dan menjadi setan-setan itu, maka apa yang Allah sampaikan kepada kita? Berpegang pada petunjuk. Sejak Adam turun diberikan hudan. Maka di Al-Baqarah ayat 38-nya sebagai penutup, ini kan 37 kalimat tobat. 38-nya dimulai tugas turun. Begitu turun, kulna bitu minha jami'a. Ayo turun, dimulai. Tugasnya di bumi. Adam, Hawa turun. Iblis pengen ikut turun. Untuk menggoda gitu kan. Fa'imma ya'tiyannakum minni hudan. Nih. Nanti kalau turun kepada saya petunjuk pedoman berkehidupan. ya. Ikuti faman tabi'ah hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang ikut petunjuk ini, dia akan hidup berkehidupan, menjalani misi kehidupan di dunia itu, di ardun, dengan sifat dunianya, dengan penuh kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan, bebas dari godaan-godaan, dan punya benteng ya, dari godaan-godaan iblis tadi. Maka iblis pun terus, ya karena dia jin, bangsa jin, berketurunan, kemudian ya dia menyampaikan kepada prajurit-prajuritnya, anak-anaknya, dan sebagainya, untuk terus meningkatkan godaan-godaan. Maka mereka mulai menggoda ke setiap hal yang terkait dengan kehidupan manusia. Maka diberikan nih, bagaimana caranya alat-alat ini bisa menjauhkan dari ketaatan kepada Allah. Semua hal yang berinteraksi dengan manusia. Dan dia menggoda potensi pertama, yang kemarin cara kerjanya. Dari nafsu, nafsu diambil bagian fujur. Kalau ini nggak sempat pada dirinya, maka sekitarannya. Pada orang-orang sekitarannya, diprovokasi orangnya. Ya, targetnya si A, tapi melalui si B, ada cipta kondisi. Cipta kondisi, lewat orang sekitarannya tuh. Ya, makanya kita kadang-kadang dengar, mohon maaf, bisa sekitaran kita, bisa harta benda. Ya kan? Inna min azwajikum, bisa dari pasangan, wa auladikum, anak-anak kita sendiri, mau sholat tiba-tiba nangis, kencang, macam-macam, mau sholat tiba-tiba ada sinetron, kan? Ya kan? Yang harus jadi ikatan iman, jadi ikatan putus, ikatan cinta, ikatan macam-macam, kan? Menjauhkan kita dari ikatan kita kepada Allah dan sebagainya, bisa terjadi. Ya, coba lihat tuh, kok bisa sinetron-sinetron tayangnya pas waktu sholat? Hati-hati tuh ya. Jadi kalau dilekatkan itu, sifat itu menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah. Handphone digoda supaya fokus gitu, nggak ingat Quran, nggak ingat sholat, nggak ingat macam-macam. Ingat ya, ingat, makhluknya menyelimuti diri iblis menjadi rahmat Allah. Ketika dilekatkan itu dengan sifat menjauhkan, maka berubah jadi syaitan. Maka syaitan ini kalimat netral dengan makna negatif, yang dilekatkan pada apapun yang menjauhkan dari rahmat Allah. Karena itu, manusia kalau diprovokasi dan ngajak orang lain untuk menjauh dari Allah. Sholat yuk, sholat nomor dua, nonton bola aja dulu. Ya kan? Maka saat yang bersamaan, dia sedang menjadi syaitan. Diprovokasi untuk mengajak menjauh. Sama, jin juga demikian. Karena dia merasa nih ada bangsanya jin sendiri. Dia ajak nih, ayo sama-sama fitrah jin. Begini juga, makanya ada yang gak nampak. Makanya dari kalangan jin itu juga, ada yang menjadi setan. Dari kalangan jin yang gak nampak. Ada yang menjadi setan yang ngajak-ngajak. Itu yang menginspirasi dukun-dukun, yang gak normal, paranormal, dan sebagainya. Ini yang dipakai nih, di surat Al-Jin itu kan. Kan ada kan, Rijalu minal insi yang udhuna birijalim minal jinni, ya, fazaduhum rahaqa. Ya, dan ada sebagian dari kalangan manusia itu yang berkomplot, bersekutu dengan kalangan daripada jin, minta jasa kepada jin, lalu buat kesepakatan, dan tidak menambah apapun, kecuali keburukan. Ini kalangan siapa jin yang dimaksudkan? Yang ikut pada tipikal-tipikal setan, kesini pimpinannya. Makanya provokasinya menjauh dari ketaatan kepada Allah. Sifat-sifatnya jauh, ya ada kemusyrikan, ada maksiat, ada fusuk, dan sebagainya. Jenis-jenisnya banyak nanti. Nah ini aspeknya ke sini. Karena itu, kalimat pertama yang diturunkan kepada kita minta perlindungan. Jangan salah, para nabi pun diganggu. Para nabi pun diganggu dengan cara-cara tertentu. Cuman Allah berikan perlindungan langsung karena tugas nabi membawa ini, membawa hudan. Ya kalau kita baca Al-An'am ayat 112, Quran Surah 6, ayat 112. Ya kita katakan dengan melihat ini semua bahwa para nabi pun tidak bebas dari godaan ini, cuma Allah lindungi sehingga tugasnya lebih konsisten. Ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin. Dengan awas syayatinal insi wal jin. Demikian kami juga tetapkan bagi para nabi itu ada tantangan-tantangan dakwah. Apa di antaranya? Di antaranya adalah ada kalangan-kalangan setan yang menghambat jalannya risalah ini. Karena setan kan menghambat jalannya risalah, sifat dasar dari iblis itu. Jalannya risalah dihambat dari kalangan manusia dan jin. Manusia dan jin. Jadi ada yang tidak tampak dari kalangan jin sendiri. Karena nggak nampak, nggak kelihatan kita, provokasinya langsung ke fujur, ke nafas kita. Ini yang diharapkan muncul dari nafsu, keburukan-keburukan. Nah, jin yang memprovokasi ke fujur, ke nafsu ini, itu yang di Al-Quran disebutkan itu, ya, dengan menggunakan redaksi-redaksi setan, setan, setan, setan, dengan syayatin, karena menunjuk pada sifatnya untuk menjauhkan kita dari rahmat Allah. Termasuk nanti ada juga yang sifatnya nampak. Dari kalangan manusia yang diprovokasi, dari alat-alat. Yang penting sepanjang menjauhkan kita dari Allah. Maka kita diminta berlindung kepada Allah dari provokasi ini. Kita turun surah Al-Nas itu, surah 114. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi shudurin nas. Cara kerja yang kemarin, minal jinnati wan nas. Ada kalangan jin yang tak nampak, ada nas yang tampak sekitaran. Jadi kalau sedang ngajak-ngajak kepada keburukan dan sebagainya, itu ada sifat yang dilekatkan untuk memprovokasi. Segera bertobat. Ya, jadi setan itu nama sifat yang dilekatkan. Makhluknya disebut iblis, berasal dari kalangan jin. Ya, jadi kalau ada manusia yang sedang mengajak pada keburukan, itu sedang dilekatkan sifat setan. Sedang menjadi setan. Setan dimaksudkan bukan makhluk, tapi sifat yang dilekatkan kepadanya. Ya, ibu mau tahajud, tiba-tiba suami, gak usah tahajud, sini, temenin aja, nonton bola sini. Nah, maka pada saat yang bersamaan, suami ibu sedang menjadi, ya sedang menjadi suami yang diprovokasi oleh setan, bukan sedang menjadi setan. Sedang, papa setan ya, bukan. Ya, papanya tetap namanya Asep dan sebagainya, cuma diprovokasi pada saat itu. Segera taubat, sadar, berlindung. Apa diantaranya? Baca surat An-Nas. Mau tidur, baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi, dan sebagainya. Jelas ya? Nah, ini. Penutup, malaikat Allah supportkan untuk meningkatkan jiwa takwa. Sekaligus mencegah kita dari provokasi setan. Setan enggak mau ketinggalan karena di An-Nisa 118 ayat 118 dia mengatakan ingin mengambil bagian, maka dia pun memprovok ya kepada bagian dari jiwa kita, bagian sifat fujurnya. Menariknya, malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Qur'an, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Qur'an. Sama persis. Bentuk tunggalnya syaitan 70 kali, bentuk jamaknya syayatin 18 kali. Di malaikat 88 kali disebutkan, setan 88 kali disebutkan. Malaikat mensupport jiwa takwa disebutkan 115 kali, setan mensupport nafsu lewat fujur, nafsu disebutkan 115 kali. Jadi apa? Daya kerja malaikat pun yang disupportkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kita membentengi dari bisikan-bisikan kebaikan tetap terganggu juga. Diganggu dengan pola-pola kerja setan yang memang berjanji sampai kiamat ingin menggoda kita. Dan dia hadir di setiap tempat. Ya, dia hadir di setiap tempat, setiap keadaan, dalam keadaan bahkan kita terjaga ataupun tertidur. Karena dia ingin membuktikan dengan kesombongannya sampai kiamat itu tiba. Nah, jenisnya ada banyak, ya. Ada setan-setan, ada kurang lebih yang pokok ada 9. Dah. Yang pokok ada gangguin dari sejak terlahir. Jadi sejak lahir itu udah berusaha diganggu. Ya, ada yang menyebut dengan Ummu Sibyan namanya gitu kan. Makanya Maryam di Quran surah ke-3, Ali Imran ayat ke-36, itu ibundanya Sayyidah Hannah meminta perlindungan kepada Allah supaya nggak diganggu oleh setan sejak kelahiran. Makanya Nabi menyampaikan Maryam termasuk yang tidak diganggu oleh setan sejak dilahirkan. Ya, ibunya bermohon kepada Allah, ya falamma wada'at qalat rabbi inni wada'tuha unta wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dzakarukal unta wa inni sammaituha Maryam wa inni, lihat ujung ayatnya, ayat 36 dari surah Ali Imran, wa inni a'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, saya juga suka membacakan ayat ini kalau anak baru lahir. Jadi kalau ada kelahiran, kita bacakan tuh yang ayat 36 itu, yang ujungnya itu bagus. Ya, wa inni a'udzubika, kalau perempuan langsung bisa dibacakan, wa inni a'udzubika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, jadi kalau anaknya laki-laki, kita mohonkan Allahumma inni a'udzubika wa dzurriyyatahu ya minasyaitonir rajim. Ganti pakai hu, kalau anak perempuan pakai ha. Itu dari yang kecil, dari sejak dilahirkan kita bisa minta sama Allah, bermohon, berdoa, gitu kan, pegang, gitu kan, bagian dari dirinya, dari keningnya, atau bagian ketelinganya, dan sebagainya, minta sama Allah. Minta, itu boleh kita mintakan berdasarkan petunjuk Quran Surah ke-3 Ali Imran, ayat 36. Ada yang menggoda dalam ibadah, dalam sholat, ya, itu khanzab disebutnya, atau disebut juga dengan khanzib. Itu yang Nabi katakan kalau kita mulai bertakbir, fayaqulu syaitanu, maka syaitan khanzab ini akan berkata, membisikkan pada jiwa kita, udhkur kada, ingat ini, ingat itu. Hatta layas ural musalli, kamrokatan yusalli, sampai orang sholat ada yang tidak ingat berapa rakaat dia sedang menunaikan sholatnya. Ya, kalau Nabi katakan itu demikian pasti terjadi. Jadi saya infokan dari sekarang, jadi kalau ada yang sedang sholat, ada yang was-was demikian-demikian, tiba-tiba ingat handphone, termasuk ingat ceramah ini, ingat ya kata Ustadz Adi, akan ada menggoda kalau kamu sholat, setan, itu setan, ya, ingat baik-baik, itu setan, jadi kembalikan pada diri kita yang baik. Ada setan gangguin orang wudhu, namanya walhan, setan gangguin orang wudhu namanya walhan, sehingga membuat was-was kepada kita, udah wudhu belum ya, itu walhan namanya. Nanti ada setan pasar. Ya, setan pasar. Pasarnya baik pasar modern ataupun pasar-pasar tradisional. Yang penting setan. Ibu pulang-pulang ke rumah tiba-tiba mau sholat sama suami ngobrol ingat tas yang belum dibeli. Ingat aja ke situ. Ya, papa tadi ada tas bagus banget, pa. Ya, mah yang penting kan fungsinya. Selama ini kan juga sudah ada yang bagus, isinya bagus ya. Dan yang penting kan akan dihisab oleh Allah. Mudah-mudahan bisa dibawa pulang dengan cara iya, pa ya. Yang penting itu bagus dan bisa dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Tapi yang tadi juga bagus kok, Pak. Gitu. Nah, itu kadang-kadang terbawa gitu. Ya, ingat-ingat macam-macam. Itu ada. Ya, nanti ada setan di tempat-tempat, apalagi ke tempat hiburan macam-macam. Ya, tempat-tempat musik, tempat-tempat macam-macam. Nah, itu harus tahu. Nanti babnya tersendiri ya ke sana. Yang penting kita sudah terangkan asal-usul. Karena sekarang kita bercerita tentang asal-usul. Kemarin cara kerja. Ya, kesimpulannya demikianlah teman-teman sekalian, ya, bahwa asal usul setan itu kalau disebutkan setan itu sifat namanya yang dilekatkan pada setiap makhluk ya oleh iblis. Disebut iblis karena dia menutup diri dari kebaikan, dia ingin menjauh, ya kan? dari kebaikan-kebaikan, dan dengan itu dia ingin mewariskan kesombongannya pada orang lain. Ya, di antara karakter-karakter yang penting yang kita ketahui, ingat, satu adalah sifat kepalang tanggung. Dia sudah merasakan, udah tanggung dianggap salah, salah sekalian. Ya, terlanjur basah, ya sudah, mandi sekalian gitu kan. Jadi dia sudah merasakan, sudah dianggap salah sama Allah, padahal dia tahu Allah itu maha penerima taubat, tapi karena sudah merasa dengan kesombongan, ingat ya, dia mewariskan sifat ini. Hati-hati ya, kalau ada kesan-kesan di dalam diri kita, ya udah dianggap salah, salah aja sekalian. Nah, itu pikiran iblis. Hati-hati. Ya, termasuk ada yang ngajak berbuat dosa, padahal misalnya kita bisa bertobat, udah kamu udah tanggung, udah kemarin mabok, udah sekalian aja, ya. Udah engkau juga disebut oleh orang pemabok juga, itu pikiran iblis. Ya, yang diwariskan, tinggalkan itu semua. Selalu ada peluang untuk bertobat. Ingat selalu, Fir'aun aja yang pernah ngaku Tuhan, sezolim-dolimnya, tetap Allah berikan jalan untuk bertobat. Apalagi kita yang tidak pernah sampai ke level itu. Selalu ada jalan untuk kembali kepada Allah. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, pelajaran besar yang kita dapatkan. Jangan pernah kita menutup diri dengan kesombongan. Karena itu akan menutup pintu hidayah. Hati-hati ya. Sifat sombong hindari. Jadi apapun jangan pernah sombong. Karena udah ada yang duluan. Dan itu tampilnya kemudian menjadi nestapa dalam kehidupan. Terhinakan ya, dan jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat kepalang tanggung, sifat memusuhi, kemudian sifat-sifat yang menghadirkan kesombongan, itu adalah sifat-sifat warisan yang sengaja dicipta kondisikan oleh iblis untuk mendapatkan pengikut-pengikut sampai dia kembali kemudian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan apa yang telah dia sampaikan. Itu yang teman-teman bisa kita utarakan. Dan sebagai penutup dari pembahasan ini, besok hari ya kita akan sampaikan penutupnya, informasi dari Al-Quran. Penuntasnya adalah ketika kembali kepada Allah, bagaimana dia menyampaikan responnya kepada umat manusia yang pernah dia goda, dan bagaimana dia menyesali apa yang dia telah kerjakan, tapi dengan kalimat yang sombong juga, nyesalnya sombong juga gitu. Ya itu yang dahsyatnya dari iblis itu. Sampai dia pidato pun masih sombong juga, mau masuk neraka jahanam tuh nyesal tapi masih sombong juga. Itu yang memang unik gitu ya. Dan ini yang diwariskan juga, ada orang kan nyesal masih sombong juga. Ya udah deh minta maaf gitu kan. Ya, itu hati-hati juga tuh. Ya kecil sih tapi kadarnya tinggi ya penilaian di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman yang sudah kita sampaikan. Semoga ada manfaat. Mohon maaf hari ini mungkin edisi cukup panjang 2 jam setengah gara-gara setan nih, iblis itu kan. Memang kita harus jauhi ya. Ini memang kita harus jauhi ya. Kita tinggalkan pembahasannya aja spesial ya. Udah mudah-mudahan rahmat Allah diturunkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kalimat-kalimat yang kurang dipahami, ya silahkan ditanyakan. Kalau ada canda-canda atau yang lain yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sesungguhnya apa yang kami sampaikan diniatkan sepanjang pengetahuan kami kepada kebaikan-kebaikan. Ya, karena itu kalau melihat pengajaran, jangan sepotong-sepotong, dilihat yang utuh supaya bisa memiliki pemahaman yang baik. Terima kasih untuk hari ini. Semoga Allah rahmati kita. Ya, semoga Allah sayangi kita dan menjauhkan kita dari godaan-godaan setan yang terkutuk, yang terjauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, mohon didoakan, semoga Allah mengampuni kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna na'udzubika ya rahmanir rahim minasy syaithanir rajim. Wa sallallahu alaihi sinna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Ustaz Fadil menutup, teman-teman sekalian, diinfokan bahwa saya meminta kepada semua saudara-saudariku sebangsa setanah air, pertama yang berdekatan dengan lokasi saudara-saudari kita di Lumajang, di area seputar Semeru, mari kita tingkatkan sinergitas kita untuk saling membantu saudara-saudari kita di sana, meringankan apa yang mampu kita lakukan sehingga semua berkoordinasi dengan baik. Alhamdulillah tim Wahakir juga sudah tiba di sana, ya bergabung dengan teman-teman di sana, kita mensupport juga, ada tim sudah berangkat kemarin dari Bandung, tim Wahakir, mohon teman-teman bisa diterima, ini mungkin yang bisa yang kami sampaikan sebagai bagian terbaik berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan lebih daripada itu nilai-nilai keislaman yang bisa ditampilkan. Ini yang pertama, dan bagi yang ingin support dan sebagainya, langsung saja ke sana atau link-link yang terkait, karena kami sudah mengirimkan tim untuk bisa berkontribusi di sana. Silakan bisa dicari Laznas terkait, misalnya Baznas yang di Jawa Timur dan sebagainya. Langsung saja, kami tidak membuka donasi apapun, tapi kita mengirim tim ya, dan kita supportkan ke sana dengan anggaran-anggaran dan sebagainya. Jadi kalau kita bisa tangani dengan apa yang bisa kita lakukan, kami sampaikan. Kalau saya mengajak berjamaah juga, saya nanti akan ajak dan kita akan sampaikan secara bersama-sama. Demikian, harap bersabar teman-teman yang di sana. Kita turut mendoakan bersama-sama, bersinergi sepanjang yang yang bisa kita lakukan. Dan semoga Allah memberikan satu kekuatan untuk menangkap hikmah terbaik dari itu semua, sehingga kita bisa mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih. Salam hormat. Saya mencintai Anda semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullahu khairan kasiran pada guru kita semua, Ustadz Dr. Adi Hidayat, LCMA. Mari kita bermohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, memberikan keistiqomahan agar bisa selalu mengajar kita semua dan memberikan kesehatan pada beliau beserta keluarga. Tidak lupa juga mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita untuk memahami materi-materi yang sudah disampaikan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami kembali mengingatkan kepada teman-teman yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkat Mira, teman-teman bisa join di grup Facebook dan grup Telegram Mira. Silahkan dicari namanya sesuai dengan nama yang ada di layar teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel Mira Institute agar teman-teman bisa memurojaah kembali, bisa menyimak kembali video-video yang sebelumnya sudah pernah disampaikan agar pemahamannya lebih kuat dan bisa lebih mudah untuk mengamalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika masih ada pertanyaan, silahkan hubungi admin di nomor yang sudah ditampilkan di layar teman-teman sekalian. Baik, terima kasih pada teman-teman semua atas perhatiannya. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya Fadil, mewakili tim Mira yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.